حتى أحلى ما هو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh ini, Kamis 20 Januari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang Mahasantri Mira Institute, yang semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pendaftaran untuk tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute masih terbuka. Silahkan bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar di Mahasantri Mira Institute, daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute. Silahkan masuk ke websitenya di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute karena paket tersebut adalah syarat wajib untuk terdaftar dan tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Pastikan saat teman-teman mendaftar, emailnya aktif dan nomor teleponnya ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Kesempatan juga terbuka bagi teman-teman yang berada di luar negeri. Silakan teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute khusus luar negeri agar teman-teman bisa dipandu untuk mendaftarkan diri teman-teman tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Nah, setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, silakan login kembali untuk mengaktifkan akun teman-teman sekalian dan dengan cara mengisi atau melengkapi data diri teman-teman sekalian, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki username dan juga password, cara loginnya, gunakan username teman-teman sekalian berupa email dan juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama, dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812, sekian. Dan jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya sebagai contoh di 62812 sekian. Ya. Baik, bagi teman-teman yang sudah tergabung, silakan teman-teman join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian, agar teman-teman bisa selalu update informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Baik. Bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan, dari episode 1, 2, dan seterusnya, agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal, dan pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya, pemahamannya bisa tersambung dan terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya, agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya, dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung di sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Insya Allah sesaat lagi sesi utama akan segera kita mulai. Untuk itu kami kembali mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan dan juga meluruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak sesi materi yang akan disampaikan. Siapkan buku dan juga alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang akan disampaikan. Duduk yang baik, yang sopan, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Gunakan pakaian yang sesuai dengan syariat. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk memahami sesi materi yang akan disampaikan, dan yang terpenting kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi materi berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian Mira di kesempatan ini. Semoga seluruh kajian kita diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pembelajaran yang benar, pemahaman yang benar, dan juga dimudahkan untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya kehendaki. Kita bermohon kepada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita juga bermohon kepada Allah semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya diberikan kelembutan di dalam jiwa untuk bertobat, memperbaiki jalan kehidupan sehingga lebih baik, berkualitas, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita yang telah memasuki topik ibadah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian banyak kita bersama-sama mengaji, kita telah masuki pada bagian inti di pokok yang kedua dalam pembahasan terkait dengan pokok-pokok dinul Islam yang terdiri dari empat bagian utama itu, baik itu akidah, ibadah, kemudian muamalah, dan akhlak. Kita berada pada bagian yang kedua di sesi pembahasan tentang ibadah. Mohon berkenan bagi yang baru bergabung di kajian ini agar bisa mengikuti secara teratur, juga bisa berlangsung dengan baik. Anda diperkenankan untuk menyimak yang kami sajikan seluruh paket pembelajarannya di YouTube Mira ya, dengan logo seperti layar di belakang kami saat ini. Ada Mira Institute, Anda tinggal masuk ke situ lalu pelajari dari mulai pokok pertama akidah. Kurang lebih ada 62 video yang bisa Anda akses pelan-pelan belajarnya ya. Kita tidak dituntut untuk menguasai dengan cepat seketika, tapi belajar sampai dengan datang kematian dan dalam keadaan yang terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan sampai mengerti. Lalu masuk ke pembahasan ibadah. Alhamdulillah selesai dengan 3 mukaddimah. Sekarang kita akan masuk kepada inti pokok dari ibadah. Detailnya seperti apa? Gambarannya bagaimana dan bagaimana mempraktikkan beragam teori yang telah kita bahas, yang seluruh teori ini bukan sekedar teoritis tapi memang pakem keilmuan yang paketnya telah diturunkan kepada kita, terkurikulumkan dengan sempurna sejak era Rasulullah SAW awal mula diajarkan sampai dengan kini dan sampai kehidupan berakhir. Insya Allah pola semacam ini tidak akan berganti karena di Islam semua sudah terukur secara sempurna. Baik itu terkait dengan prakteknya, amalnya, dan juga tentunya dasar pengetahuannya. Kita turunkan dulu dasar yang pertama yang terkorelasikan dari pokok-pokok ibadah dalam Islam. Ini yang sudah kita selesaikan, saya berikan tanda pokok akidah. Nanti aspek implementasi dan pembuktian dari akidah ini nampak pada ibadah. Saya tidak akan uraikan kembali, hanya sedikit mengingatkan saja. Anda tinggal akses di video-video sebelumnya dalam pembelajaran kita. Ini sudah kita uraikan dengan tiga mukaddimah, ya, baik tentang dasar filosofisnya, turunan-turunan dalil, memahami, memaknai, dan hikmahnya, serta juga kita telah mempelajari transmisi sanad, bagaimana cara kita beribadah dari sekarang yang berkesesuaian dengan ibadah yang dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tiga ini akan menjadi landasan pembahasan kita dalam setiap turunan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi, setiap Muslim ketika menunaikan ibadah ini, mesti paham landasan filosofis dalam mengerjakan ibadah itu apa. Mengapa harus ibadah? Apa manfaat dari ibadah? Kemudian terapan yang kedua di mukadimah kedua, dalil. Apa dalilnya kita menunaikan ibadah itu? Ya, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Apa hikmahnya? Dan tentunya yang ketiga, menuntut kita untuk membawa transmisi semua praktek itu kepada masa-masa Nabi mengajarkan. Dari mana semua itu Anda dapatkan sehingga Anda betul-betul yakin bahwa apa yang Anda, saya, kita kerjakan ini betul-betul yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada umatnya. Ini yang menjadikan kita kuat dalam literasi dan bisa memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar dan bukan rekayasa manusia. Karena itu, sholat yang dikerjakan misalnya sampai dengan kini, ataupun umrah, ataupun haji, kita tidak akan dapati perbedaan-perbedaan. Di setiap zaman misalnya ada gayanya sendiri, di setiap era ada caranya sendiri. Tidak. Semua terhubung pada jalur yang bisa dilacak dengan tiga pendekatan yang telah kita uraikan. Jadi, aspek mukaddimah yang menjadikan landasan kita kemudian mengkaji tentang ibadah itu di tiga pokok, mohon dengan sangat dipahami dengan baik. Karena ini akan selalu terbawa dalam setiap pembahasan aspek ibadah. Dan ini keistimewaan dalam Islam. Kita bisa menjelaskan dari dasar filosofis sampai dengan tatanan praktikalnya. Jadi di Islam itu jelas terpenuhi unsur-unsur ontologisnya, epistemologisnya, sampai aksiologisnya, semua. Dan semua tercerahkan. Ya, dan menariknya nanti semua kebutuhan-kebutuhan terkait bagian unsur manusia, baik secara fisik, akal, dan sampai keruh itu terpenuhi dalam ibadah. Kita nanti akan lihat tinjauan ini semua saat kita menerangkan detailnya. Nah, saat inilah yang akan kita masuki detail tentang ibadah ini, apa saja yang dengan ibadah kita kerjakan itu sekaligus menjadi pembuktian keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi parameter tingkat kekuatan akidah, ikatannya, apakah kuat atau lemah. Kalau lemah perlu diperkuat, kalau kuat dipertahankan, hatta ya'tiyakal yaqin, ya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tentang ibadah ini, seperti halnya kita membahas akidah yang pokok, maka kita juga akan batasi pada yang pokok dulu. Ya, nanti dari yang pokok ini akan masuk kepada cabang-cabangnya. Pokok disebut dengan asdun, ya, jamaknya disebut dengan usulun. Ingat itu ya. Nah, kalau sudah kita bicara yang pokok, berarti kita masuk kepada yang paling penting, yang wajib-wajibnya dulu. Karena pokok itu berarti kan harus, kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus kita dapati. Makan kebutuhan fisik kita, maka harus kita dapati itu, kan? Nah, ibadah adalah kebutuhan pokok, nanti ada yang pokok, maka harus kita dapati. Hukum dalam syariat kepada sesuatu yang harus disebut dengan wajib nanti. Ya, insya Allah, di edisi yang terpisah, kita akan membahas tentang ragam hukum, khususnya dari lima hukum dasar itu, dari yang tengah-tengah. Saya nanti insya Allah kita share cara cepat seperti guru kami pernah ajarkan. Anda tinggal buat satu garis pertengahan, lima. Yang tengah-tengahnya ini ibahah, kita kenal dengan mubah, ya. Kalau tarik kanan jadi sunnah, tarik lagi kanan jadi wajib. Tarik kiri jadi makruh, karahah. Tarik kiri lagi jadi haram. Tengah-tengahnya mubah. ya. Nanti kapan sesuatu itu menjadi ditarik ke kanan jadi sunnah, kemudian kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi makruh, kapan dia menjadi haram. Dari yang netral ini, ya, melekat perbuatan atau perintah atau larangan tertentu, maka tidak akan lepas dari lima ini. Ta'tari ahkamul khamsah. Ya, jadi terlepas, tidak akan terlepas dari lima hukum pokok. Baik, setelah ini kita iman, wujudnya syahadatain dalam lisan, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turunan pembahasannya enam pokok, dikenal dengan rukun. Ya, tarik ke sini menjadi rukun iman, sudah kita tuntaskan. Maka yang ini pokoknya ibadah, turunannya syariat. Ya, ini kalau di sini ada akidah, di sini ibadah syariat, bentuknya amal. Ya, karena implementasi dari keyakinan itu, iman itu, wujudnya harus berupa amalan, perbuatan yang tampak dari ekspresi fisik, perilaku fisikal. Ya, saya kan seringkali sampaikan, sesuatu yang berada di dalam kolbu, dalam hati, dalam jiwa yang terdalam itu, rasa, cinta, keyakinan, dan sebagainya, bisa diketahui diantaranya lewat ekspresi fisik, secara perilaku. Suka, benci, ya, sayang, perhatian, dan sebagainya, ketika diwujudkan dalam bentuk fisik, ya, nampak terlihat, oh ini keadaan isi hatinya. Dari pembicaraan terlihat, oh ini rupanya keadaan dalam hatinya. Orang-orang yang menyayangi dengan yang membenci, tutur katanya akan berbeda, perilakunya tidak akan sama. Pun demikian, semua perbuatan itu disebut dengan amal namanya. Iman, karena berada dalam qalbu, tempat terdalamnya dalam nafas, ya, bersemayamnya dalam titik takwa, maka pembuktiannya lewat amal. Dan harus ada jalan. Jalan konsepsinya disebut dengan syariat, seperti saya pernah uraikan di banyak pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kalau ini pokoknya syahadatain, yang ini pokoknya apa saja dari amal ini, ya? Maka kita akan turunkan. Di antara yang pokok itu, kita butuh dalil, kan? Butuh keterangan, ya? Nah, ini kan inti dalam Islam. Masih ingat saat kita mengaji di awal itu, yang kitabnya Syekh Sayyid Sabiq, Al-Aqaid Al-Islamiyah, Al-Islamu Imanun wa Amalun. Ya kan? Inti dari keislaman itu, dua pokok utama, ada iman dan apa? Amal. Ada akidah dan syariat. Lalu, mengambil itu semua dari hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di kitab yang kedua, Kitabul Iman, subbab yang pertama, ya kan? Pembahasan tentang Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, pokok-pokok Islam itu dibangun di atas lima pokok. Ini yang kita kenal kelak dengan rukun Islam itu, lima pokok. Jadi inti keislaman terklasifikasikan pada dua bagian, iman dan amal, akidah dan syariat. Akidah dan syariat ini pokoknya ada lima. Ya, Bunyal Islamu ala khamsin. Ingat dalil, ya, telah kita turunkan. Jadi transmisi keilmuan kita tersambung, bukan sekedar kita ingin menyebutkan, tapi ada rujukan. Ya, kitabnya ada, sudah kita perkenalkan juga. Jadi, pertama di Sahih Al-Bukhari, kitab yang kedua, ya, topik yang kedua, Kitabul Iman, subtopik yang pertama, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima pokok. Satu, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadatin. Kedua, wa iqamis salat. Nah, ini yang pokok, salat. Dua, di sini. Ya, berarti kalau dua di sini, tiga, kan? Ya, satunya syahadat, yang kedua salat, yang ketiga wa ita'iz zakat, zakat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau diriwayat Al-Imam Al-Bukhari, haji. Ya, diriwayat lain disebutkan puasa, namun sama saja substansinya, adalah menunjuk kepada amalan, kita masukkan puasa, kemudian selanjutnya haji. Sudah? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang berusaha untuk mampu mewujudkannya. Saya memahami istita'ah itu bukan sekedar mampu, ya, tapi berusaha mampu. Ya, beda antara mampu dengan berusaha mampu. Ya, kalau mampu kita menunggu sampai punya kemampuan, berangkat. Berusaha untuk mampu, berusaha mewujudkan itu sepanjang hayat kita. berusaha untuk bisa haji. Nah, ikhtiar kita untuk itu dihitung menjadi pahala. Ya, sekalipun nanti selama hidup misalnya belum kesampaian itu, tapi kita sudah dapat pahala untuk ikhtiarnya. Dan rahmat Allah dicurahkan di situ. Nanti saat masuk pokok itu kita akan bahas lebih dalam. Nah, ini ada 4 bagian yang pokok. Ini yang pokok dalam syariat, dalam amal. Jadi dalam iman ada syahadatain, ya, yang kita persingkat dengan syahadat itu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, aspek iman. Yang di syariat, amal pokoknya ada 4. Salat, zakat, puasa, haji. Ini kalau kita turunkan di sini, ya, ada 4 yang pokok. Ini yang dasar ya, yang dasar nanti turunannya, ya, bisa kita turunkan lagi. Ya, di antara turunan-turunannya nanti kalau sholat, yang pokoknya nanti apa saja? Karena kita baru bicara pokok. Ya, kita turunkan, nanti dari sholat turun lagi cabangnya. Kalau di luar yang pokok berarti kan hukumnya berbeda. Kalau pokok tadi saya sampaikan wajib. Berarti kalau di luar yang pokok menjadi apa nanti? Tinggal tarik, ya, apakah ke kanan, sunnah, kan? Dan seterusnya. Tadi konsepsi dasar yang saya terangkan di awal. Berarti ini kita temukan ada 4 pokok dalam ibadah. Seperti halnya ada 6 pokok dalam rukun iman. Nah, dari sini kita karena sudah masuk kepada detail pembahasan, dengan pola pembahasan menurunkan pada ini jembatan yang kita bangun di mukaddimah, metodologi pembahasan ini akan kita kaji berdasarkan 3 pokok pengantar di mukaddimah, dasar filosofisnya, dalilnya, ya kan? Kemudian juga transmisi keilmuannya. Sehingga dengan itu kita akan turunkan bagaimana semua ibadah yang diperintahkan itu kita pahami dengan seutuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat kita keluarkan dari 4 pokok ini, kita keluarkan bagian yang pertama, ini tentang salat. Ya, bagian pokok pertama. Di awal jumpa tentang pembahasan mukaddimah ibadah, saya pernah sampaikan bahwa mukaddimah pertama masih ingat karakteristik pembahasan dalam syariat itu memiliki pokok keilmuannya sendiri, bahkan nama ilmunya sendiri. Seperti halnya kita dapati dalam turunan iman, 6 pokoknya punya ilmunya tersendiri yang disebut dengan ilmu tauhid kah, kemudian juga ada ilmu akidah Islam kah atau akidah Islamiyah, ada disebut dengan fikih akbar kah, gitu kan? Atau juga dengan usuluddin kah, kan? Ini nama-nama yang melekat kepada ilmu untuk mempelajari aspek bagian yang pertama ini. Maka ini pun para ulama kemudian menetapkan penamaan khusus yang dengan nama itu akan mengcover, mencakup semua aspek 3 bagian di mukaddimah sebagai landasan pembahasannya. Maka nama yang melekat pada pembahasan tentang syariat ini disebut dengan fikih namanya. Ya, saya sudah pernah sampaikan ini. Dan fikih ini umumnya, ya kalau kita cantumkan isyarat-isyarat Al-Quran, akan ditemukan ragam-ragam dalil yang menguatkan tentang itu. Khususnya kita akan dapati di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, dan tidaklah semestinya insan beriman itu, tipikal orang-orang beriman yang telah melekat identitas keimanan pada dirinya, liyanfiru kaffa, semua bergegas menyebar untuk bergabung dalam perjuangan secara fisikal di bidang militer ketika ada tuntutannya, ya kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din. Hendaklah ada segolongan, sebagian di antara mereka itu untuk tafaqquh fid-din. Tafaqqaha, ya kan? Ya, yatafaqqahu, tafaqquh. Tafaqqaha, yatafaqqahu. Ya, tafaqquh fid-din. Ini kan konsepnya ada dalam ad-din. Ad-din itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Jadi kalau kita ingin ambil saripati atau intisari dari Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, ini ada tafaqquh fid-din, sedangkan ad-din itu Islam. Inna dina indallahi Islam. Sedangkan Islam pokoknya 5. Ya kan? Ya kan? Ada iman, kemudian satu, ada syariat amal, ada empat. Berarti mempelajari Islam itu harus dengan tafaqquh. Karena itulah Imam Abu Hanifah menyebut ini dengan fikih akbar. Karena dasar dari kata tafaqquh itu fikih, ya. Baik. Dasar dari kata tafaqquh itu fikih. Nah, fikih pernah saya uraikan itu mengandung arti paham, mengerti. Paham, ya. Mengerti. Artinya apa? Artinya kalau kita mau belajar tentang Islam itu harus sampai paham. Sampai mengerti, jangan tanggung. Anda, saya, kita untuk mengkaji dunia saja yang sekiranya menghadirkan manfaat yang sifatnya sementara, kan? Kita ingin kenyamanan dunia, mendapatkan rumah yang cukup baik, kendaraan yang cukup bisa mengantarkan, memfasilitasi pada kebaikan, ya bahkan sebagian memilih untuk mewah dan seterusnya. Maka bagaimana perjuangan kita untuk mewujudkannya? Betapa kita memulai dari sejak dini bahkan. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai masuk kampus dan sebagainya. Untuk mendapatkan apa? Pengetahuan. Dan luar biasanya masih ditambah sekali kesungguhannya untuk memahami, mengerti. Sampai ikut bimbel, ada kompetisinya dan sebagainya. Untuk yang sementara, yang Anda tinggalkan. Mengapa? Untuk bekal yang abadi sifatnya, yang kita bawa sampai menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yang menentukan keabadian hidup kita. Kita tidak serius. Maka ini adalah ayat yang sangat tajam memberikan kesan kepada jiwa kita. Saya tidak akan mengatakan menyindir, tapi lebih mengguncang kepada jiwa kita untuk membuat kita berpikir. Betul nggak punya iman? Karena itu ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Sebetulnya Anda ini punya iman nggak gitu kan? Kalau betul-betul punya iman, harusnya lebih serius belajar agama itu. Ya, memang betul, sholat ditunaikan, bagus, cukup, selesai, mengentaskan kewajiban, bagus. Tapi kalau ingin merasakan manfaatnya, menjadi pedoman berkehidupan, sukses membawa misi, nyaman, mendapatkan rahmat, maka ini pengantarnya. Serius gak punya iman, gitu kan? Nah, maka silahkan berusaha yang sungguh-sungguh, taknya menunjukkan kesungguhan, ya serius. Kemudian ini tasydid, syiddah, ya, di antara filosofisnya adalah menunjuk kepada semangat, ya, double, semangat dua kali lipat lebih, karena boleh jadi untuk memahami perkara-perkara agama itu, Anda mendapatkan liku atau perjalanan yang tidak mudah. Bahkan Nabi pernah memberikan sinyal di masa-masa yang lampau bahwa ada satu masa untuk mempraktekkan agama atau bahkan belajar seperti memegang barak. Ya kan? Tidak dipegang, ya harus dipegang namanya agama. Ya, kan? Ya ketika dipegang pun ujiannya tidak mudah. Karena kadang-kadang ya ada tantangan-tantangan seperti membakar. Ya, membuat kita panas. Ya, ada kadang kata-kata, provokasi, tindakan, macam-macam. Tapi Allah sudah jauh-jauh hari memberikan perisai dan membentengi sehingga bisa merespon dengan proporsional dan cara yang sangat elegan. Kalau paham. Kan? Jadi, ini poinnya. Ya. Dari sini kemudian, dasar dari ini disebut dengan fikih. Dasarnya. Nah, karena itu kita akan dapati semua pembahasan terkait dengan ini, ya kan? Maka pakem ilmunya, dasar keilmuannya disebut dengan fikih. Maka kita akan temukan fikih salat. Kemudian fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Hampir tidak kita temukan hingga kini. Misalnya terkait dengan sholat, dasar ilmunya ada buku ilmu sholat. Nyaris tidak ditemukan. Ilmu zakat, ilmu haji, selalu fikih. Sehingga memberi kesan kalau nanti belajar tentang sholat, belajar sampai paham ya. Sampai mengerti. Jangan sampai seseorang menunaikan sholat, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan dalam sholatnya. Tidak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan kalau tidak mengerti apa yang dilakukan. Ya kan? Nah, untuk memahami dan mengerti ini, maka dasarnya ini, di tiga pokok ini. Maka dengan pemahaman tiga pokok ini yang kita terapkan ke sini, akan sempurna insya Allah, sehingga menjawab semua hal-hal yang ditanyakan oleh akal kita terjawab. Ya, semua yang dibutuhkan oleh jiwa kita dapat khusyuknya. Dan semua yang dibutuhkan oleh fisik kita dapat manfaatnya. Dasarnya ini. Oleh karena itu, sebelum masuk pembahasan tentang sholat ini, Al-Quran menegaskan dengan kalimat tilawah yang pernah saya sampaikan. Tilawah. Ya, dalam bentuk perintah, yaitu utslu. Dari kata tala, yetslu. Ya, tilawatan. Utslu. Asalnya dari kata tilawah. Quran surah 29 ayat 45. Mohon berkenan untuk fokus melihat sehingga Anda bisa mengetahui dari mana saya memulai. Ya? Perhatikan baik-baik. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Semua ada dasarnya. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Wa aqimis shalah. Ya, utslu. Kalau Anda buka terjemahan, Anda akan temukan terjemahnya bacalah. Tapi saya sudah menerangkan kepada Anda dari pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa dalam bahasa Arab itu baca itu setidaknya ada dua kata yang mewakili. Ada tilawah, ada qira'ah. Qira'ah kata perintahnya iqra. Iqra wahyu pertama Quran surah 96 itu. Ayat yang pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra diterjemahkan dengan bacalah. Yang ini Quran surah ke-29 ayat 45 utlu. Dia terjemahkan dengan bacalah juga. Kalau maknanya sama, kenapa harus diungkapkan dengan kata yang berbeda, dengan diksi yang tidak sama? Nah, di dalam bahasa Arab ini ada dilalah namanya. Ya, ada penekanan, petunjuk-petunjuk kepada kata-kata yang terlihat seperti serupa, padahal penekanannya berbeda. Ya, nanti ada ulama menulis kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, Abu Hilal Al-Askari punya kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Itu khusus beliau hadirkan kata-kata yang dianggap serupa makna, padahal berbeda. Serupa, tapi tak sama. Ya? Nah, kalau tilawah, dia punya penekanan yang berbeda dengan qira'ah. Qira'ah hanya menuntut bacaan saja. Baca secara umum. Tidak mengharuskan atau menuntut Anda untuk memahami apa yang dibaca. Tapi kalau tilawah, dia memiliki tiga turunan makna. Satu, baca. Ya. Kedua, pahami apa yang dibaca. Paham. Memahami apa yang dibaca. Jadi di sini ada unsur pembelajaran yang menuntut kita dengan belajar itu untuk memahaminya. Iqra juga ada unsur pembelajarannya. Tapi tuntutan untuk memahaminya tidak ada di dalamnya. Umum saja. Mau paham, mau tidak, baca dulu. Ikuti dulu bacaannya. Itu iqra. Tapi kalau sudah menuntut ke pemahaman, ini, utslu. Kemudian ketiga, mengamalkan, mengerjakan apa yang telah dipahami dengan baik itu. Ya, jadi jelas ketika perintah sholat itu kemudian diperintahkan, ditegaskan, maka diiringi dengan kalimat utlu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Baca, pelajari, pahami, cara memahaminya kan dibimbing oleh malaikat. Begini, begini, begini diajarkan langsung dan seketika dipraktikkan oleh Rasulullah. Supaya antara pembelajaran, pemahaman dan praktek berlangsung bersamaan dan dibenarkan nanti oleh malaikat pada saat itu. Karena itu saat dikonfirmasi oleh malaikat dalam hadis Jibril itu, masih ingat riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Imam An-Nawawi menempatkan itu di hadis yang kedua dalam kitab beliau Al-Arba'in yang 42 hadis itu. Imam Muslim menempatkan di hadis yang ke-8 ya, ketika dikonfirmasi tentang empat hal pokok itu dalam agama, yaitu Islam, kemudian iman, ihsan dan tentang kiamat, ya, tanda-tanda kiamat itu. Ya, ketika mengonfirmasi itu semua, kan diperjelas. Ya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, terus sampai ujungnya, lalu malaikat mengatakan, sodakta, engkau benar. Ini ada konfirmasi antara apa yang diajarkan kepada Rasulullah, yang dipraktikkan oleh Nabi, dikonfirmasi kembali, sehingga menunjukkan kebenaran apa yang diajarkan. Di Islam itu indah, selalu ada konfirmasi dari dua sisi, untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah, dan ada dasar-dasar yang jelas untuk melakukannya. Ini konteks asalnya. Ya, dari sini nanti melahirkan fikih itu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dari Al-Qur'an. Di dalam Qur'an ada wahyu apa saja terkait ibadah. Ya, misalnya nanti turun perintah salat, maka diminta untuk mempelajari dari apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Lu praktikkan. Wa aqimis shalah. Baru ayatnya muncul, wa aqimis shalah terkait dengan perintah. Wa aqimis shalah dan tunaikan salat dengan benar. Baik ya, karena itu salatnya di sini, teman-teman sekalian, kalimat salat yang menunjuk makna ibadah di sini itu dalam Al-Qur'an selalu diikat dalam bentuk khusus. Dalam bentuk khusus. Khusus itu ma'rifat namanya. Ya, salah satu tandanya menggunakan alif lam. Seperti ini. Ya. Bisa ditulis begini, ya, as-salam. Ada alif lam ya. Bisa juga ditulis begini. Ya. Ataupun jamak misalnya. Salawat. Ya. Ada alif lam. Dan alif lamnya muncul. Ya, silakan kita lihat misalnya. yang terkait dengan ibadah ya, yang terkait dengan ibadah ya, bukan doa secara umumnya, dalam arti ada ketentuannya, ada aturannya dari awal sampai akhir. Itu umumnya menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, perintah salat pertama. Bentuknya seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada alif lam. Al-Baqarah ayat 43 dalam bentuk fi'il amr. Ya kan? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'raqin. Al-Baqarah ayat 153, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ya, Quran surah Hud surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 ayat 78. Ya, aqimis salata lidulukisyamsi ila ghasaqil lail. Pakai alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Mana lagi misalnya? Di Al-Baqarah aja banyak yang bentuk jamak begini. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya kan? Nah, bentuknya ada alif lam. Nah, alif lam ini disebut dengan alif lam at-ta'rif yang menunjuk kepada bentuk ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu sesuatu yang khusus, punya ketentuan, ya. Punya aturannya. Tidak boleh sembarangan. Ya, jadi ketika Al-Qur'an kemudian menunjukkan kepada kita kata sholat ini dengan menggunakan alif lam, seakan-akan memberi kesan kepada kita bahwa sholat yang ditunaikan itu jangan sembarangan. Ya, gak bisa bebas semau kita. Ada aturannya, ada ketentuannya. Karena itu pelajari dulu, pahami dulu ketentuan aturan ini. Bagaimana cara menghadap kiblat di awal, bahkan dari wudhu. Ya kan? Bagaimana cara mengangkat tangan. Ada aturannya, gak sembarangan. Gak bisa cuma kita ngangkat begini seenaknya. Tidak. Ada aturannya, ya kan? Ada ketentuannya. Dan kalau ini dipenuhi, ketentuan-ketentuan ini, nanti akan muncul dampaknya, manfaatnya, feedbacknya, dan seterusnya. Karena itu, boleh jadi orang-orang tidak mendapatkan, pada umumnya misalnya, ada yang tidak mendapatkan manfaat dari sholat itu, karena boleh jadi pelaksanaan sholat itu tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ini gambarannya. Ya, kenapa orang dulu sholat bisa khusyuk? Pada umumnya orang sekarang walau tidak semuanya sulit mendapatkan kehusyuan seperti orang dulu bisa meraihnya. Ya, atau di ayat ini kembali ke sini, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang sekarang terlihat seperti salat tapi saat yang bersamaan pula bisa mengerjakan perbuatan keji dan mungkar? Bukan setelah salat ya, saat yang bersamaan. Ya, artinya saat sedang salat pun bisa berbuat keji juga. Saat salat bisa berbuat mungkar. Ya, di mana kita bisa saksikan orang-orang sedang takbir, dia ikut takbir juga, terus dia mundur, tiba-tiba ke belakang ngambil kotak infak. Ya kan? Dia sedang sholat saat yang bersamaan, bisa berbuat sesuatu yang mungkar. Ya? Atau membayangkan perbuatan yang keji. Ya? Ya, berbuat sesuatu yang kotor misalnya, tapi dalam saat yang bersamaan dia masih bisa sholat. Ya? Bahkan memasukkan gambar-gambar kotor dalam sakunya. Coba di handphone dicek tuh, berapa gambar-gambar yang kotor, yang jorok, yang terbuka aurat, dan sebagainya. Dia bisa masukkan ke dalam sakunya, dan saat yang bersamaan dia bawa dalam sholat. Apa nggak malu sama Allah? Ini sesuatu yang terlihat seperti biasa, padahal dahsyat itu. Nah ini, kita baru bicara tentang ini, alif lam, baru namanya saja. Ya? Nah, jadi, saya ingin terangkan dasar awalnya dulu, supaya kita mengerti sampai akarnya. Jelas ya? Cara kita membahas begini, kenapa disebut dengan sholat, kita belum uraikan ke situ. Kita baru ungkapkan bahwa penamaan sholat menggunakan alif lam memberi kesan ada korelasi dengan apa yang kita uraikan untuk cara mempelajarinya. Nah, aturan ini yang akan kita kaji. Ketentuan ini yang akan kita bahas dengan pendekatan fikih supaya ibadah bisa kita tunaikan dengan baik. Kita mulai dengan sholat. Kita turunkan dari sini dulu tiga pokok bahasannya. Ya. Dasar filosofisnya dulu untuk menjawab pertanyaan. Ya. Mengapa harus sholat? Ya. Mengapa harus sholat? Baik ya. Nanti ini unik ini Al-Quran ini. Ya, Masya Allah istimewa sekali. Jadi menjawab dengan semua dasar kebutuhan. Ya, nanti untuk ada jawaban untuk anak-anak yang belum beranjak dewasa. Ada jawaban untuk orang balig ya, yang sudah dewasa. Ada jawaban untuk orang dewasa yang kekanak-kanakan. Ada. Jadi ada jawaban untuk anak-anak, ada jawaban untuk orang dewasa yang sudah matang akalnya, dan akal bertanya kenapa sih mesti sholat dicari sama dia untuk memenuhi ya hasrat intelektualnya, ya pemikiran logikanya, rasionalitasnya. Ya, untuk jawaban anak-anak kan sederhana, diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Ya, hayya 'alas shalah, ya kan? Ayo sholat. Kenapa? Hayya 'alal falah, supaya bahagia, ya kan? Nah, supaya sukses. Kalau turunan ke anak-anak, supaya pintar. Jadi kalau anak Anda nanya, mama kenapa sih mesti sholat? Supaya adik pintar, supaya sukses ke depan. Lalu Anda tunjukkan, tuh lihat tuh orang-orang sukses. Anda tinggal tunjuk saja siapa. Sahabat-sahabat banyak nih yang kaya, kebangetan kayanya. Itu karena sholat. Uthman bin Affan, sampai tahajudnya rajin. Tunjukkan. Nih panglima militer dahsyat, bisa menaklukkan Persia Romawi. Dulu Persia Romawi itu kayak sekarang kayak kelihatan lebih daripada Amerika dan Cina. Nih penakluknya cuma satu nih, satu panglima ini. Tunjukkan misalnya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan seterusnya. Satu-satu. Mau ke masa-masa lewat setelah itu ilmuwan besar. Nih Avicenna nih, Ibnu Rushd nih, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Jabir bin Hayyan, penemu atom. Ini sholat dari awal. Itu anak kecil. Ya kan? Nah, untuk kesuksesan, nah itu biasanya ya orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dia kan sudah tahu kewajiban, masih nanya juga. Nah, kalau yang seperti itu nanti ada lekat dengan dunia, hayya 'alal falah. Diperdengarkan itu. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan rasionalitas kita, mengapa mesti sholat? Maka Al-Quran menurunkan dengan sangat luar biasa. Ini turunannya. Ya. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Baik, jawaban dasar untuk memenuhi ini, secara singkatnya kata Al-Quran, sholat yang ditunaikan itu, ya kan? Sebagai pancaran dari ibadah itu adalah pembuktian dari iman kita kepada Allah. Logikanya seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat? Balik tanya, beriman gak sama Allah? Ya saya beriman, apa buktinya kau beriman? Ya saya beriman saja, ya buktinya apa kau beriman? Terus Anda balik bertanya lagi, bagaimana membuktikannya? Nah, di situ kemudian Allah menjawab, ya kan? Kalau Anda ingin buktikan Anda benar beriman kepada Allah, maka tunaikan ini. Ya, karena iman itu kan bukti kepatuhan, bukti ketundukan. Ya, saya turunkan ke sini untuk memahami dengan logika yang benar. Ketika seseorang mengatakan, saya Muslim. Ini ya, Muslim seperti ini. Saya mencoba untuk memelankan sepelan mungkin sehingga mudah untuk ditangkap ya, insyaallah. Artinya, dia sudah memeluk Islam. Dinnya Islam, agamanya Islam. Islam itu singkatnya secara bahasa itu patuh, tunduk. Pokoknya ada 5. Dari 5, dasar yang pertamanya itu 1 adalah iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Ya kan? Jadi ketika seseorang masuk Islam dan menjadi Muslim, dia harus yakin tanpa ragu sedikit pun terhadap semua ketentuan yang ada dalam Islam. Itu gambarannya. Dan ketentuan pertama, aspek ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Maka, bagaimana cara membuktikan bahwa dia itu yakin tanpa ragu dengan asyhadu an la ilaha illallah. Membuktikan, menuhankan Allah. Ya, sederhananya ini. Dia harus mematuhi, tunduk, patuh kepada semua yang Allah tetapkan. Kalau Anda meyakini Allah itu Tuhan, berarti kan ada unsur yang mengikat dari keyakinan itu, ya, pembuktiannya apa? Kepatuhan kepada yang dipertuhankan itu. Tunduk kan, patuh kan, nah, itu pembuktian keimanan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya iman dengan Allah, tapi nggak tunduk, nggak patuh terhadap perintah Allah, dipertanyakan keimanannya. Katanya iman, katanya bertuhan kepada Allah. Ya kan? Kalau bertuhan, artinya harus tunduk kepada Tuhan. Ya, menuhankan itu kan artinya memasrahkan diri sepenuhnya kepada yang dipertuhankan. Ya kan? Tunduk, patuh, ikut, apa saja. Karena Tuhan yang diagungkan di atas segalanya. Pembuktiannya kepatuhan, ketundukan. Karena itu ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari iman itu logika dasarnya harus kita buktikan lewat apa? Ketundukan kepadanya. Kepatuhan kepadanya. Nah sekarang kalau kita ingin patuh, ingin tunduk, kita bertanya kepada Tuhan, kepada Allah. Bagaimana cara saya membuktikan itu? Dijawab langsung di Quran surah ke-20 ayat 14 dengan memadukan semua hal ini. Kata Allah, innani anallah. Ingat? Innani anallah. Sungguh saya tegaskan, ini berkali-kali saya sampaikan tentang ayat ini, bahkan dari sejak pembahasan di simpul yang pertama. Innani anallah. Sungguh saya tegaskan, akulah Allah. Personal sekali sifatnya. Kalau menunjuk pada ketuhanan, langsung sifatnya personal. Supaya enggak ambigu. Satu sudah. Enggak bingung kita. Ya? La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan, dijadikan sebagai Tuhan, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ya? Nah, sudah. Kalau sudah masuk ke sini, simpul yang pertama kan? Nah, kalau sekarang kita ingin mempertuhankan Allah, kita sebutkan komen ini, la ilaha illallah. Kalau Allah menyebutnya la ilaha illa ana, karena kembali kepada Allah, ya, kata ganti pertama, domir mutakallim, kembali ke Allah, innani anallah, saya Allah. Ya, nggak ada Tuhan kecuali saya. Jelas kan kalimatnya? Ya, nggak mungkin Allah nyampaikan begini, sungguh saya Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak mungkin, karena ini kan kata pertama, pasti kembali ke Allah. Nggak ada Tuhan selain saya, ya kan? Sedangkan kita mengatakan apa untuk kita membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita katakan ini, la ilaha illallah. Ya kan? Baik ya Allah, saya komitmen, saya syahadat, ya kan? Membuktikan, berkomitmen ya dengan segenap keadaan jiwa kita, menyeluruh. Ya, syahadat itu kan menyaksikan. Saksi itu definisinya kan apa? Ya kan? Saksi itu kan definisinya kalau sekarang melihat, mendengar, merasakan, mengalami, dan sebagainya. Jadi syahadat itu harus diimplementasikan. Yang hadir dalam perasaan kita, ya kan? Yang hadir dalam pendengaran kita, ada ayat-ayat Quran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah disebut dengan ayat, menyaksikan kebesarannya, sehingga syahadat itu terasa dalam kehidupan kita, bukan cuma berada di lisan kita. Jelas ya? Jadi ketika mengatakan la ilaha illa ana, kita katakan la ilaha illallah, maka apa konsekuensinya? Harus patuh. Bagaimana membuktikannya ya Allah? Teruskan ayatnya. Fa'budni. Ya, fa'budni. Fa'budni. Nih, maka ibadahlah kepada aku, kata Allah. Buktikan keyakinan kau dengan tunduk patuh kepada aku. Caranya apa? Fa'budni, ibadahlah kepada aku. Ya, dari kata abada ya'budu, orang yang disebut abid, sifatnya abdun, jamaknya ibad. Kata perintahnya, oh abud. Ya, maka ini yang paling menarik. Ini pakai fa nih. Ya, ini di huruf ataf, tapi punya sifat cepat, tanpa jeda. Harfu atfin. Rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf yang menyambungkan konjungsi antara dua peristiwa yang berlangsung cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama syahadat, pengakuan kebertuhanan kita kepada Allah. Yang kedua pembuktian. Jadi antara syahadat dengan pembuktian harus berlangsung cepat, ya. Enggak boleh ditunda-tunda tuh. Ya kalau udah yakin tiba waktunya ibadah, ibadah, jangan tunda-tunda. Jadi di sini diukur kekuatan iman seseorang itu. Ini baru satu huruf aja, ini dalam sekali maknanya. Jadi kalau benar-benar kuat imannya, ketika Allah perintahkan, tunduk. Allah perintahkan, patuh. Ya, minta sholat, cepat sholat. Gak usah ditunda. Tiba waktunya, tunda. Dan gak nanya. Jadi kalau masih nanyakan waktu, pertanyakan keimanannya. Ya. Karena itu orang-orang dahulu, kalau sudah beriman, sami'ana, kami dengar, wata'ana, kami taati seketika. Apapun itu. Nah, ini penanda keimanan, pakai fa. Jadi kalau ada fa itu, ya dalam bahasa Arab ditemukan, itu artinya ada dua peristiwa tuh. Kalau dia di tengah-tengah ya, bukan di awal, bukan fa ibtida'. Ya, tapi di tengah-tengah. Ini menyambungkan dua peristiwa, satu dan dua, berlangsung cepat tanpa jeda. Ya. Misalnya di Ali Imran itu, ya, ayat 38 dan 39. Nabi Zakaria berdoa, bermohon dalam salat tuh. Ya, begitu berdoa, baru selesai doanya, langsung dikabulkan. Salatnya belum selesai. Pakai fa. 39 kan dibuka dengan fa. Fanadat ful malaika. Itu nyambung ke ayat sebelumnya. Itu cepat tuh. Ya, ini rahasia ya di antara kita di pagi kali ini. Kalau Anda ngaji Quran ada amalan yang dilihat pakai fa, cepat kerjakan tuh, maka itu akan mendatangkan sesuatu dengan cepat tanpa jeda. Ya, ini fa'bud nih, cepat buktikan dengan ibadah kepadaku. Ketemukan ibadah di sini. Ya, lalu kita bertanya, ibadahnya apa ya Allah? Ya kan? Saya ingin tahu jenisnya, detailnya apa. Ah, teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah. Ini dia. Wa aqimis shalah. Ya kan? Li dzikri. Ini dia. Ah, kita dapatkan ini. Dan tunaikanlah salat dengan sempurna. Ya. Aqim, aqim itu dari kata aqama yuqimu, menunjuk pada sesuatu sikap yang sempurna. Ya, yang sungguh-sungguh. Makanya sikap sempurna itu dalam bahasa Arab ini turunannya. Ya, kata aqama yuqimu, suatu yang sempurna, berdiri tegak sempurna. Ya. Kemudian turunannya nanti banyak sekali, ada qawwama yuqawwimu taqwim, manusia disebutkan sempurna keadaan dirinya ya secara fisikal dengan menggunakan bentuk taqwim. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Quran surah 95 itu ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu keadaannya sempurna secara fisikal. Maka kita pun diminta, ya kata Allah, tunaikan ya sepenuh sesempurna semampu keadaan dirimu dalam menunaikan sholat itu sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Ada alif lamnya. Nah, ini kita temukan di sini tentang alasan dasarnya, pokoknya, ya kan? Kenapa kita mesti menunaikan sholat? Dijawab oleh Allah sebagai pembuktian keimanan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alasan dasar pertama, ya, ketika kita dikonfirmasi untuk atau kita menanyakan mengapa mesti menunaikan sholat, maka alasan dasar pertama, masya Allah, ya, itu mengorelasikan ini, memberikan korelasi antara bentuk ibadah ini dengan akidah yang diyakini, dengan iman. Ya. Jadi dalam Islam itu selalu tersambung semuanya. Jadi nggak ada ibadah satupun yang dikerjakan yang tidak terkait dengan aspek keimanan. Ya. Bahkan nanti turunan dasar di sini kan iman itu puncaknya di jiwa. Ya kan? Sedangkan keimanan kita kepada Allah kan harus dibersihkan dari segala hal yang terkait dengan itu semua, ya, yang bisa memalingkan dari keimanan kita, dibersihkan, ditanggalkan semua sehingga semua mengarah kepada Allah saja. Ya, segala hal yang ditanggalkan, ditepikan untuk menuju kepada yang satu, yang bening, yang bersih, itu kan kata dasarnya ikhlasa. Yukhlisu, sifatnya ikhlas. Makanya di sini kan ada sifat ikhlas kan? Ya, surat Al-Ikhlas itu kan ya tanzihul ma'budil haq, ya, membersihkan segala yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala min sifat wa af'alil ibad, dari segala hal yang terkait dengan makhluk yang tidak sesuai. Ya, maka semua diarahkan kepada Allah saja, ikhlas, tauhid saja. Ini ikhlas. Ya. Orang yang berusaha ikhlas, disebut mukhlis. Mukhlis. Makanya ikhlas tempatnya kan di hati, di jiwa, di kalbu, ya kan? Kalbu itu tempatnya iman kan? Ini ikhlasnya ada di sini. Orang yang berusaha ikhlas disebut mukhlis. Jamaknya mukhlisin atau mukhlisun. Coba lihat. Dari kata ini saja dengan ibadah sudah punya kaitan. Kita diminta menunaikan ibadah untuk menunjukkan ibadah ini terkorelasi dengan ini, dengan akidah, dengan iman. Maka diminta menunaikannya dengan sifat ini, ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Berusaha ikhlas itu mukhlis. Kalau banyak, mukhlisin. Maka diisyaratkan di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Allah. Mukhlisina lahu ad-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan itu untuk menjadikan suatu aktivitasnya sebagai ibadah. Kepada siapa? Allah. Kenapa harus ibadah kepada Allah? Mukhlisin. Tuh, sebagai pembuktian iman dia. Kepada siapa? Allah. Ya, kenapa saya harus membuktikan keimanan, ibadah? Sederhana, din. Katanya Anda memeluk ad-din. Ad-din itu apa? Inna dina indallahil Islam. Balik ke sini. Kalau Anda memang Muslim, buktikan ada enggak imannya. Kalau iman ada, buktikan lewat ibadah. Makanya ketika menunaikan ibadah, iman dibawa. Pembawaan iman itu muncul pada sifat ikhlas, mukhlisin. Karena ikhlas adanya pada iman. Karena itu setiap ibadah yang menentukan itu keadaan imannya. Boleh jadi gerakan-gerakannya terlihat bagus, tapi hatinya bermasalah, bisa bermasalah ibadahnya. Ya, bukankah orang sholat ada yang bermasalah? Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Teruskan ayatnya. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, itu orang-orang yang lalai. Kenapa bisa lalai? Alladzina hum yuraun. Riya. Riya itu kan masalah ini. Bukan masalah fisik. Masalah hati. Riya itu pengen dilihat orang. Pengen dilihat Allah itu ihsan. Pengen dilihat orang itu riya namanya. Ya, sedangkan sholat kita kan untuk Allah, harusnya pengen dilihat Allah. Jadi kalau pengen dilihat orang lain, pengen diamati oleh makhluk, nah itu artinya keluar dari jalur ini. Maka definisinya berbeda, alih-alih ikhlas dia riya. Jelas ya? Nah, ini dasar filosofisnya, mengapa harus menunaikan sholat? Maka jawabannya adalah pembawaan dasarnya, ini yang seriusnya ya. Ini yang seriusnya. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus sholat? Ya untuk membuktikan keimanan saya kepada Allah. Kalau ada yang tanya, non-muslim misalnya, atau yang non-muslim ikut kajian kita saat ini bertanya, Ustaz, kenapa di Islam harus sholat? Maka kita jawab, ya, sholat itu kita kerjakan untuk membuktikan keimanan kami kepada Allah. Bukti keimanan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Dan ibadah itu wujudnya lewat sholat. Ya, dan dalam Islam, alhamdulillah, Semua perintah-perintah ibadah itu ada sumbernya, referensinya, terhubung semua ya kepada Tuhan yang memfirmankannya langsung kepada Allah. Bisa dilacak apa buktinya, dalilnya ada ya, orang yang ditugaskannya juga bisa dibuktikan oleh sejarah, sampai ke kita bisa ditemukan referensinya utuh, tidak berbeda sama sekali. Nah, kita susulkan, betul nggak sih? Ya kan? Mari kita lacak, dari mana taunya kalau semua ini bersumber ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya dari Allah, ibadahnya dari Allah. Nah, maka kita butuh pendekatan yang kedua, dalil. Apa dalilnya? Kalimat pertama sudah kan? Baik ya? Yang kedua, kita masuk kepada dalil. Apa dalilnya kita mesti sholat? Ya kan? Baik. Kalau bicara dalil, ini kan terkait dengan referensi kan? Kalau referensi, maka sumbernya yang pokok dua, masih ingat, satu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang perintahkan ibadah terkait dengan iman adalah Allah, harus dilacak. Di firman Allah ditemukan enggak? Ya kan? Nah, pun demikian di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan itu semua harus dilacak juga, ada enggak, ditemukan enggak, dan seterusnya. Maka di sini pendekatan pertama dari Al-Quran, dalilnya, Masya Allah, langsung di kitab sucinya tuh ditemukan langsung ya. Satu, yuk kita turunkan. Malah dibalik tanya nih, mau bentuknya yang mana? Kata kerja. Kata kerjanya mau yang mana? Kata kerja dasar, yang verb, fi'il madhi, atau yang mudhari, atau yang perintah. Terus, atau mau yang mana? Atau mau yang bentuknya ya, kata benda. Ya, kata bendanya isim fa'il mau yang mana? Mau yang tunggal atau yang jamak? Ada semua. Ya, yuk sekarang kita turunkan dulu yang korelasi, dalil. Yang membuktikan ada korelasi antara iman dengan ibadah. Ya kan? Antara iman dengan sholat. Langsung. Kata sholat pertama di Al-Quran, Quran surah. Kalau QS, Al-Quran surah. Kedua, Al-Baqarah ayat 3. Yeah. Masih segar dalam ingatan, tadi saya sampaikan bahwa sholat punya korelasi erat dengan keimanan. Ya kan? Karena sholat pancaran dari ibadah, ibadah implementasi iman. Ayo, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 3. Bukankah dibuka dengan kalimat iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas sholah. Ciri orang-orang beriman, ya kan? Yang beriman kepada Allah, walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ini, kan? Kemudian dia buktikan itu semua dengan apa? Wa yuqimunas sholah. Ya? Dengan cara menunaikan sholat secara sempurna, sesuai dengan aturan, ketentuan-ketentuannya. Itulah ciri orang-orang takwa. Sedangkan takwa ada di mana? Takwa ada di sini, masih ingat? Di nafas. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyambung lagi ke sini. Orang-orang yang memiliki takwa disebut taqi, tunggalnya, jamaknya muttaqin. Ya, wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Di surah Maryam itu kan, surah 19 itu, dari ayat yang 12 sampai dengan 15 itu tentang Nabi Yahya, itu bentuk tunggal taqi, jamaknya muttaqin. Kalau kita baca dari ayat 2, Quran surah kedua Al-Baqarah, dari ayat 2 sampai dengan 3, dzalikal kitabu la raiba fi, jelas dzalikal kitab referensi ke sini, ke Al-Qur'an. Ya, kitab ini loh, Al-Qur'an ini, jangan pernah ragukan. Jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Karena itu menggunakan dzalika, dza-nya menunjuk kepada hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab di ilmu balaghah. Ya, kalau kita ngaji kebahasan tuh begitu tuh. Itu berkahnya kita ngaji tuh. Ya kan? Dza, kitab ini, Al-Qur'an ini. Li, ya kan? Jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan. Karena mereka banyak nuduh saat Quran diturunkan. Ini rekayasa Muhammad SAW. Ini bentuk dari syair dan sebagainya. Ini produk budaya. Yang sekarang cuma copy paste aja dan tidak ada jawabannya. Eh, jauh dari apa yang kamu pikirkan. Jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Terus kamu nuduh tuh gak punya bukti. Ya, menuduh, meragukan tanpa bukti itu disebut raib namanya. Raib. Ya, makanya raib tuh ilmunya. Gak ada dasarnya. Ya, raib itu ragu. Ya, disertai tuduhan tapi enggak punya bukti, la hujjata fihi wala hajata ilaih. Ya, kalau cuma ragu saja itu syak namanya. Tapi kalau pakai nuduh, pakai nyangka itu raib. Ya, orang kita menyebut syak wa sangka. Syak wa-nya dan sangka nyangka. Itu bahasa Arabnya raib namanya. Makanya kata Allah, jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Ya, kalau benar-benar kamu meragukan, ya, kemudian kamu ingin buktikan, coba datangkan yang semisalnya. Kalau buatan manusia kamu pun pasti bisa. ya, untuk menghadirkan yang semisal itu. La raiba fi, enggak ada keraguan, enggak ada tuduhan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang takwa. Orang takwa itu artinya orang yang mampu meningkatkan takwa. Takwa itu ada apa dalam takwa? Ada iman, ada ini, tempatnya di nafas. Balik ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu, wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam takwa ada 6 pokok ini, kita harus bangkitkan. Ya, bagaimana cara membangkitkannya? Naikin dulu imannya, yakini dulu, naikin sesuatu, berproses itu mudhari. Pakai anita, hamzah, nun, ya, ta. Kalau pakai ya untuk dia, jamaknya mereka, ya kan? Kalau untuk kamu pakai ta, saya pakai a, kita pakai na. Ya kan? Kalau menunjuk pada bentuk ketiga, ya, dia, jamakkan pakai un, yu'minun. Maka naikkan dulu imannya. Ingin buktikan takwa, alladzina yu'minun, naikkan imannya dulu. Ya, tingkatkan, teruskan pada yang ghaib, walau belum tampak dalam pandangan. Meyakini pada apa yang telah kelihatan, ilmu namanya. Pada yang belum tampak, iman namanya. Ya kan? Naikkan dulu ini semua. Lalu dibuktikan keyakinan itu lewat apa? Wa yuqimunash shalah. Tuh, korelasi antara iman dengan ibadah, temukan di sini. Jelas? Nah, setelah itu bentuk perintah banyak. Ya, yang masih di Quran surah 2 itu, ya, di ayat 43, ya kan? Macam-macam. Nanti terkait dengan ketentuan ini yang kembali ke sini, ya, yaitu pemahamannya, mengerti, mengaji di dalamnya lagi, Quran surah 29 ayat 45. Dan lengkap sekali. Anda mau tanya apa? Hadir di sini. Mau tanya waktu misalnya, diberikan dulu gambaran yang pokok, yang umum, Quran surah ke-4 ayat 103 di ujungnya. Ya innas salata kanat 'alal mu'minin, iman lagi. Tuh. Kitaban mawquta. Ya fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum faqimus salah. Innas salata kanat, lihat di ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi insan beriman, orang-orang yang beriman itu telah jelas waktunya ditetapkan. Kalau sudah jelas, jaga waktunya. Tunaikan dengan khusyuk. Ada lagi ayatnya, Quran surah kedua. Ayat 238, paling kanan itu sebelah atas di pojok. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, kalau kalian sudah tahu waktunya, jaga tuh. Waktu-waktu salat itu. Ya, termasuk yang paling utama salat-salat pertengahan itu. Ya, tunaikan dengan khusyuk. Wah, nanti kalau mau rinci lagi, oh, banyak lagi. Dari siang sampai malamnya bisa ditunjukkan lagi. Ya, misalnya Quran surah ke-11 dulu tuh, ayat 114. Hud. Ya. Aqimish shalata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Ya innal hasanati yudhibnas sayiat. Bahkan nanti dikaitkan dengan apa yang didapatkan dari bentuk pahalanya. Kalau mau dirinci lagi nanti bisa turun lagi. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Bis salata liduluki syamsi ila ghasaqi al-laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Tuh. Ini dari korelasi dengan imannya, kajian ketentuannya, waktunya, penjagaan waktunya, bentuk umum siang malamnya, detail nanti dari penjabaran siang dan malam sampai nanti setiap waktunya ditentukan. Quran. Ya. Ini kalau kurang yakin lagi dengan Islam yang kita anut ya. Nah, dengan cara apa disampaikan? Silakan komparasikan, ini untuk meyakinkan ya keyakinan kita sebagai muslim. Silakan komparasikan, bandingkan. Cari keyakinan manapun yang menerangkan pola ibadahnya dengan terukur seperti ini. Jelas semua runtut. Dan temukan di kitab sucinya. Ibadah itu kan artinya penyembahan kepada Tuhan. Sekarang yang perintahkan untuk menyembah siapa? Harus Tuhannya kan? Nah sekarang cari di setiap kitab suci yang Tuhannya langsung mengatakan, sembah saya, caranya begini, waktunya seperti ini, kerjakan ketentuannya begini, ikuti nih Rasul yang saya tunjuk, kerjakannya begini. Ada enggak? Islam tegas. Nah ini apa yang kita sampaikan itu untuk menguatkan keyakinan kita. Ya kan? Jadi kita betul-betul yakin bahwa apa yang kita kerjain itu betul, benar, adanya. Ya. Yang kedua hadis. Ya kan? Allah sudah menunjuk Rasulullah SAW, mengangkat beliau untuk menjelaskan, membawa risalah itu kan, membawa risalah Rasul dari Allah, disatukan Rasulullah, ya, membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya sudah banyak, sudah saya sampaikan juga, ya, di pertemuan yang lalu kan ada di sini, di aspek mukaddimah itu, telah saya uraikan dengan jelas, Quran surah kedua 151, kan? Kama arsalna fikum rasulam minkum, ya yatlu alikum ayatina, ini, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitabah wal hikmah, kan, wa yu'allimukum ma lam takulu ta'lamun. Nanti diminta diikuti Quran Surah ketiga ayat 31. Jadi teladan Quran Surah 33 di ayat yang ke-21. Dikonfirmasi dengan Nabi-Nabi sebelumnya Quran Surah keempat ayat 163 yang telah tuntas kita bahas. Silahkan kembalikan ke video yang lalu. Saya telah sampaikan lebih daripada 60 video. Anda bisa meluangkan waktu mungkin dalam 6 menit atau 60 menit dalam sehari untuk bisa mengkaji itu semua. Ya, nah sekarang kalau sudah yakin kita tinggal dicek. Keterangan yang bersumber dari Rasulullah itu disebut hadis. Ini kan? Quran jelas. Sudah disampaikan. Bahkan dari Qurannya sendiri, itu ada sanadnya sendiri. Tadi ketiga sanadnya. Qurannya sendiri ada sanad. Sehingga kita bisa memastikan ini benar-benar firman Allah. Dari Qurannya sendiri loh ya. Ya. Baik jadi kitab, jadi mushaf. Ini yang dituliskan. Ada mushaf misalnya. Dengan nama apapun. At-Taisir, Mushaf, Al-Akhyar, dan sebagainya. Ini kan isinya Al-Quran. Silahkan cek. Semua punya sanad. Tersambung dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa dipastikan sumbernya langsung. Tertuju kepada Rasulullah yang menyampaikan. Dari Rasulullah, Malaikat Jibril, Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Semua isinya. Ya, jadi kalau Anda masih bertanya, benar ini firman Allah? Dicek aja. Ya, dari sanadnya bisa dilacak alurnya. Sampai ketemu kepada yang menyampaikan dari awalnya. Ya kan? Dari isinya, bahkan di challenge, silahkan kaji kalau nggak percaya. Diriset dari kata-katanya, kalimatnya, grammarnya, bahkan grammar bahasa Arab itu adanya dari Al-Quran asalnya. Yaitu acuan dasar grammar itu Al-Quran. Itu asalnya dari situ. Ya. Jadi ada kajian tentang nahu, saraf, balaghah dan sebagainya, itu asalnya dari Al-Quran. Sumber dasarnya. Ya. Nah ini teman-teman sekalian. Sekali lagi, silakan komparasikan. Bisa nggak mendapatkan kitab suci yang semua transmisinya, sanadnya tersambung langsung kepada penyampai awalnya dan jelas bisa diteliti dan men-challenge sendiri kitabnya kepada kita. Silakan riset. Nih. Sekarang di hadis. Ya, Nabi Muhammad jelas nggak usah dipertanyakan ya. Secara sejarah diketahui, terbukti ada Maker Heard menempatkan urutan pertama yang sangat berpengaruh di muka bumi dan seterusnya. Sekarang kita lihat hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan cepat, ya, untuk tahu hadis cara cepatnya begini, kita kan nggak pernah ketemu Rasulullah kan? Ah, makanya kita praktekkan di bagian terakhir kemarin yang ketiga, sanad kan masih ingat? Ya, mukadimah terakhir yang ketiga kita belajar tentang transmisi yang disebut dengan sanad. Ya, kita punya sanad untuk mendapatkan keterangan Rasulullah. Sanadnya dari mana? Alhamdulillah ada kitab-kitab yang sampai ke kita, terkodifikasikan, masya Allah, keterangan Rasulnya aja terkumpulkan tuh, kodifikasi. Ya, dalam bentuk kumpulan, kumpulan sesuatu yang tersusun rapi disebut kitab. Kitab yang terkait keterangan Nabi, keterangan-keterangan Rasulullah itu hadis, maka disebut kitab-kitab hadis. Maka kita punya misalnya Sahih Al-Bukhari, ini dia, kan? Kemudian ada Sahih Muslim, ini dia, kan? Nah. Ya, dan yang lain-lainnya, masya Allah, lengkap sekali di Islam itu. Dan di sini diterangkan dari sifulan, sifulan, sifulan, sifulan, sifulan, dan seterusnya sampai menuju Rasulullah SAW. Terkait konfirmasi antara hubungan ibadah, sholat dengan iman sampai menjadi perintah itu kita temukan misal dengan cepat. Nanti kita buktikan di kitabnya. Ya. Hadisnya, ambillah salah satu di antara itu. Kita ambil misalnya tadi kan sudah Al-Bukhari ya, yang tadi. Ya, sekarang kita hadis Muslim. Ya. Di Al-Bukhari tadi sudah saya sebutkan Kitabul Iman. Ya. Tempatnya pun Kitabul Iman. Ya kan? Kitab yang kedua, topik yang kedua, subtopik yang pertama. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamis salat. Salat, jelas. Sekarang kita ambil hadis Muslim. Sama persis penempatannya di kitab iman. Topiknya tentang iman. Kitabul iman. Tuh, lihat. Oh, pelan-pelan. Untuk menunjukkan korelasi antara salat dengan iman. Nomor hadisnya, nanti bisa dicek ya. 82. Siapa yang meriwayatkan dari Nabi? Sahabat Jabir bin Abdullah ya, Al-Ansari. Jabir bin Abdullah. Tuh, konfirmasi semua. Baik. Terus diurut Imam Muslim menerima sampai ke sahabat Jabir, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ayo kita baca kalau enggak percaya. Bismillah. Kita lihat ya. Yang Al-Bukhari dulu nih, yang tadi ya. Kita cari subtopik yang kedua. tentang iman. Nah, ini dia nih. Nah, Kitabul Iman nih. Halaman 23 nih, yang kitabnya sama dengan saya. Paling kiri sebelah bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, ya kan? Kitab yang kedua, topik kedua. Subtopik yang pertama, bab buni qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pokok. Tuh, jelas ya? Baik. Yang ini Sahih Muslim, tadi saya sebutkan nomor 82. Cari nomor 82. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman dulu. Kitabul Iman nomor hadis 82. Ah, ini dia. Nomor hadis 82. Halaman 55. Kitabul Iman, betul tuh. Yang pertama, Kitabul Iman. Nomor hadis 82. Saya bacakan ya yang ini nih. Ya. Itu kan Imam Muslim. Imam Muslim kan enggak pernah ketemu Rasulullah. Ya. Dari mana jalurnya? Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Yahya. Imam Muslim berkata, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, ya. Wa Uthman bin Abi Syaibah, kilahuma an Jarir, ya. Beliau menerima dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Uthman, ya. Kemudian bin Abi Syaibah, keduanya menerima dari Jarir. Ya, ia berkata, Jarir berkata, qala Yahya, ya. Yahya berkata, akhbarana Jarir anil A'mash. Jarir menerima dari A'mash, an Abi Sufyan. A'mash menerima dari Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan berkata, qala sami'tu Jabir. Ah, Abu Sufyan kemudian mengatakan, saya mendengar Jabir, Jabir bin Abdullah. Ya. Kemudian apa kata Jabir? Yaqulu, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anda bayangkan tuh. Jadi dari Imam Muslim, dari Yahya bin Yahya, ya kan? Kemudian juga setelah itu kemudian teruskan terus-terus tuh sampai ketemu ke Jabir bin Abdullah. Ya. Jadi kalau kita teruskan dari sini, Yahya bin Yahya Tamimi dari Uthman bin Abi Syaibah, ya, menerima dari Jarir, kemudian Jarir menerima dari A'mash, A'mash dari Abi Sufyan, Abi Sufyan kemudian menyampaikan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna bainar rajuli wa bainash syirki, ya, wal kufri tarkus shalah. Sungguh kata Nabi, perbedaan antara, awas, insan beriman, inna bainar rajuli, sungguh perbedaan antara insan beriman, rajul di sini diartikan orang yang beriman. Ya, sungguh perbedaan antara insan beriman, beriman, wa bainash syirki, dan yang syirik itu, ya, orang yang musyrik, ya. Jadi kalau di sini ada imannya, ya, kontranya, perbedaan antara yang beriman, yang iman, dengan yang syirik dan kufur, dan yang kufur itu, nah, kalau ini sama dengan tarkus sholah, terlihat kepada ketika ia meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Lihat, ini dalam sekali bahasanya. Dalam sekali. Kalau yang di Al-Bukhari kan gampang dipahaminya. Hubungannya jelas. Ya? Islam dibangun di atas 5 pokok. Satu, syahadat. Kedua apa? Sholat. Jelas korelasi antara syahadat dengan sholat nyambung seketika. Tapi ini tegas sekali. Cuman kalimatnya dalam. Kata Nabi, kalau kamu ingin melihat perbedaan antara iman, insan beriman, dengan insan yang syirik, musyrik, dengan yang kufur, lihat pada sholatnya. Ya, orang yang kufur, kafir, ya, orang yang syirik, itu umumnya meninggalkan sholat. Sedangkan lawan kufur itu kan iman. Dan lawan syirik itu iman. Inna syirka la zulmun azim. Ya kan? Iman itu kan kontranya, iman, kontra langsungnya itu kan dua. Syirik, kufur, ya. Baik, ya, di kufur ini nanti ada riddah salah satunya. Yang murtad kan kufur juga. Sini, masih ingat yang saya sebutkan pernah tiga penghancur iman itu? Ya kan? Nah, ya. Nah ini, syirik dengan kufur. Itu kan lawan dari iman sekaligus lawannya. Ya, makanya ketika seseorang syirik, kan pondasinya hancur, pondasi imannya. Ketika pondasinya hancur, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Enggak terima, susah. Enggak ada bangunan atasnya lagi. Selesai. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika seseorang syirik, dia sedang menghancurkan bangunan keislamannya, selesai. Karena syirik itu kan menduakan, mentigakan atau melebihkan segala kekuatan yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa faedah imannya jika ada syirik di dalamnya? Ya, makanya syirik itu bahaya. Inna syirka la zulmun azim. Dari mulai kecil dibiasakan supaya enggak syirik, dari ajaran Luqman itu, Luqman Al-Hakim, ya kan? Yang Quran surah 31 ayat 13 itu, ya, kemudian setelah dewasa mau meninggal pun Ya, orang tua harus memastikan supaya anak-anaknya enggak syirik ketika ditinggalkan dan tidak kufur. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 133 pada kisahnya Nabi Ya'qub itu, seperti yang pernah saya terangkan dulu. Ya, jadi ketika ada seseorang misalnya, bukan kita ya, tidak berharap demikian, ya ada yang syirik di sini, maka sudah imannya bermasalah. Ya. Dan tidak akan berpengaruh semua amal yang pernah ia kerjakan kecuali dia tobat. Dia tobat kembali, benar tobatnya, maka cahaya iman akan muncul lagi dan dia harus mengulang kembali tuh, meniti dari awal lagi. Ya, karena yang sebelumnya lebur. Ya kan? Maka dengan dia balik lagi, ya kan? Kemudian taubat nasuha, tinggalkan semuanya itu, dia memperbaiki dari awal kembali. Tuh. Syirik itu bahaya, yang kecilnya aja itu bisa menggugurkan amalan yang sedang dikerjakan. Jadi yang kecil, syirik kecil itu kan riya. Riya itu syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik. Ya. Dan dampaknya apa? Menggugurkan amal yang sedang dikerjakan. Ya, misal ada orang sholat nih, sholat terus dia riya. Ya alladzina hum yuraun, riya pengen dilihat orang. Itu seketika gugur amalnya. Habis. Ya, ada orang infak, terus riya nih, pengen dilihat orang. Mau nyumbang ke sini, umumkan dulu dalam Jumatan. Saya nyumbang 1 miliar, umumkan. Kalau perlu dibeli dicetak elektronik, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke, misal. Nah, itu saat melakukan infak itu walaupun 1 miliar enggak ada nilainya sisi Allah. Ya. Masalu kama sali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala sayyi mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Diserupakan dengan orang-orang yang kafir, artinya yang belum beriman, enggak ada faedahnya sama sekali. Itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 264. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Apalagi yang syirik akbar ini yang paling bahaya. Kufur juga demikian. Artinya apa? Kufur dengan syirik itu lawan iman. Kontranya iman sekaligus. Ya. Karena iman tidak ada dalam dirinya, redup dengan syirik, hilang dengan kufur, hilang seketika, maka terlihat. Ya. Saya tidak mau mengatakan wajar, karena tidak wajar kalau orang tidak suatu, enggak wajar. Ya, sudah diciptakan Allah, diberikan kebutuhan, ya, komitmen mau beriman, tiba-tiba enggak mau menyembah Allah, itu enggak wajar. Jadi saya enggak mau mengatakan wajar kalau enggak sholat, karena enggak sholat itu enggak wajar. Saya mau katakan bahwa ketika ada seseorang itu misalnya berbuat syirik atau kufur, ya, maka konsekuensi dari sini apa? Maka sikapnya muncul, dia enggak sholat. Karena sholat itu hanya bisa dilakukan dari pancaran iman. Iman yang benar. Ya. Artinya apa? Hadis ini mengonfirmasi bahwa hubungan iman dengan sholat secara langsung. Ya. Jadi orang bisa sholat itu kalau ada iman. Ya, orang bisa benar sholat itu karena ada iman. Kalau sudah mulai-mulai malas dan sebagainya, ada masalah pasti di iman. Kita sudah bahas penyakitnya, diantaranya nifak, orang munafik. Kan malas-malas tuh kalau sudah munafik itu. Masih ingat Quran surah ke-4, An-Nisa, ayat 142? Ya, innal munafiqina yukhadi'una allaha, wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila salatu qamu kusala. Ini kena penyakit. Nah, hadis ini, hadis Muslim, pada pembahasan iman, dan menerangkan tentang sholat, mengonfirmasi langsung keterkaitan antara iman dengan sholat. Sekaligus ini keterkaitan antara akidah dengan ibadah. Karena itu di Al-Quran, ini sholat itu disebut dengan iman. Langsung. Ya, coba buka Quran surah ke-2, Al-Baqarah, ayat 143. Ada? Quran surah 2, ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ada? Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Terus sampai terus ke bawah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lihat ujung ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ada? Ya. Dan tidak sedikit pun Allah akan menyia-nyiakan imanmu. Iman di situ itu maknanya salat. Dari mana taunya? Ya, itu iman maknanya sholat. Kenapa sholat disebut iman di ayat itu? Karena itu kisah tentang saat Nabi SAW dijamu itu, ya, dalam kesempatan siang. Ya, ada yang menyebutkan waktu siang, kemudian dijamu makan siang, tiba kemudian tiba waktu sholat, beliau kemudian sholat. Ini dalam periode ba'da hijrah, ya, fase-fase madaniyah. Sedang sholat, ada riwayat mengatakan zuhur, ketika sedang sholat itu tiba-tiba turun ayat, yang Al-Baqarah 144 itu. Ya, dulu kan enggak ada nomor, turun aja kan. Ya, sebelum diurutkan sempurna atas petunjuk dari malaikat Jibril bentuk tauqifi yang pernah saya jawab di pertemuan-pertemuan lampau. Maka turun kemudian perintah Allah, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. ya, untuk mengarahkan kiblat itu, arah dalam ibadahnya ke arah Masjidil Haram yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa. Maka mulai diarahkan ke Masjidil Haram. Berputar 180 derajat dari Masjidil Aqsa. Misal kita ilustrasikan ke sini misalnya kan. Nah, maka makmumnya kan di sini. Berputar Nabi 180 derajat menghadap ke sini. Makmumnya juga menghadap ke sini. Ikut. Ya. Nah, saat ayat ini turun, orang-orang yang tidak ikut dengan Nabi, ya di sekitaran Masjid Nabawi dan sebagainya, kan nggak tahu peristiwa ini. Ya, saya pernah ceritakan di pertemuan yang lalu kan. Begitu ini kembali ya ke Madinah, kalau ini ya nanti ya terjadi peristiwa ini dikenal dengan Qiblatain, saat kita kadang umrah atau haji mampir ke Qiblatain itu. Itu peristiwanya di situ. Saat kembali ya ke area sekitar Masjid Nabawi itu, ya ini kan langsung viral ini, disampaikan ke sini. Ya, oh tadi ada wahyu begini, ayat begini, lah pada komen tuh. Komen-komen kan macam-macam. Ya, kalau sudah viral kan banyak yang komen. Ya, ada like, share, and comment gitu kan. Ini sudah di-share ke sini, mulai komen. Di antara komennya semua positif, ya. Enggak ada yang negatif. Makanya tentang syariat itu dulu tuh enggak ada yang negatif komennya. Positif semua. Orang Islamnya ya, yang saya maksudkan kan kita bicara keislaman di sini. Makanya kalau ada orang mengaku Islam, komen negatif tentang syariat Islam, dipertanyakan keimanannya. Ya. Komennya positif semua. Terus status kami bagaimana yang duhur tadi itu masih menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Bagaimana statusnya? Nah, Nabi kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, dijawab langsung. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan ibadah yang kau kerjakan dengan iman kalian. Yang dimaksud sholat kalian itu sudah tercatat benar adanya. Sudah. Karena kalian kerjakan sebelum ayat ini turun, kan? Kalian sudah kerjakan dalam keadaan apa? Tidak mengetahui ini. Sudah kalian lakukan dengan iman. Jadi ini menunjukkan bahwa kunci dari segala aktivitas ibadah itu kuncinya di sini. Pokoknya. Konektivitas kita dengan Allahnya. Ini yang ikhlas itu yang menentukan segalanya itu. Ya. Kualitas ini yang dipentingkan dalam Islam. Ini yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara erat, antara apa? Salat dengan iman. Untuk menjawab dasar filosofis ini dengan dalil. Jadi secara logika terjawab, secara dalil terjawab. Pengen tambah lagi? Boleh. Pakai hadis misalnya. Hadisnya ada. Hadisnya kunci lagi. Tadi kan Quran sudah. Hadis yang biasanya sudah. Yang kunci. Yang kunci sudah. Allah berfirman kan? Ya sudah. Dalam skema hadis. Jadi tingkatan antara Al-Quran, hadis, tengah-tengah hadis kunci itu. Ya. Masih ingat. Populer sekali dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah langsung berfirman dalam hadis kunci. Disampaikan oleh Nabi. Apa bahasanya? Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat ya kepada dua bagian antara aku dengan hamba-Ku. Wali abdi masal dan bagi hamba-Ku aku berikan apapun yang kemudian dia minta jika benar salatnya. Maka apa yang disampaikan? Idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Jika hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu malik yawmiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu ibadah. Wa iyyaka nasta'in iman. Bukankah dengan keimanan itu kita memohon kepada Allah? Ya kan? Bukankah karena iman itu kita minta kepada Allah? Kita katakan iya karena abudu wa iya karena stain. Itu hubungan langsung antara ibadah dengan akidah. Makanya kalau akidah benar, mintanya ke Allah. Mohonnya ke Allah. Nanti Allah tunjukkan gimana cara memohon. Makanya turunan pembahasan asma, kemudian wasifat, ada nubuat tentang Nabi. Nabi nanti berikan gambaran dan sebagainya. Ini konsepsinya, hubungan langsung. Wali abdi masal. Ya, kalau Allah Azza wa Jalla, hadha baini wa baina abdi. Ini antara hubungan antara aku dengan hamba-Ku. Hak dan kewajiban. Ya. Apa hak hamba? Dijawab lagi di hadis lain. Ya, hak hamba itu mendapatkan apapun yang Allah berikan, yang dijanjikan ya dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya itu? Ya. Untuk menyembah Allah. Ayyabudullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka harus menyembah Allah, jangan musyrik kepada Allah. Jangan musyrik itu artinya beriman. Tuh. Hadis lagi. Dilengkaplah kemudian alhamdulillah. Itu nanti populer dalam pembahasan di hadis itu haqqul ibad 'ala Allah wa haqqullah 'ala al-ibad. Hak hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hamba. Ya, itu hubungan antara iman dan ibadah. Akidah dan syariat. Jadi, sudah terjawab nih secara filosofis. Logika terpenuhi. Kenapa sholat? Ini. Apa dalilnya? Ini. Jelas ya? Nah, kapan itu diperintahkan? Susul lagi kan pertanyaan. Harus sampai tuntas. Terus kapan diperintahkannya ini? Kejar aja terus, ya, kejar terus sampai dapat jawaban. Ini sudah ada, dalilnya sudah ada. Diperintahkannya kapan? Bisa dilacak lagi. Perintahkan langsung sama Allah kepada Rasulullah. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya. Apa dalil Isra Mi'raj? Dalil lagi, ada. Quran lagi. Quran surah ke-17. Al-Isra, langsung suratnya Al-Isra ayat 1. Ya. Apalagi misalnya Quran surah ke-53 An-Najm dari ayat 14 ya sampai 15 inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ya. Silahkan dicek ya, kalau nanti keliru nomor misalnya disampaikan supaya saya bisa koreksi ya. Ini Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi 'abdun, menunjukkan pada aspek ibadah. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nih, istiwanya. Di An-Najm. Indaha, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Saat berada di sidratil muntaha. Ya, ya, Nabi SAW menyaksikan Jibril. Waraqad ra'ahu nazlatan ukhra di ayat 13-nya. Menyaksikan Jibril. Akhirnya ditemani kan oleh Jibril. Ya, pada kesempatan yang kedua. Makanya di hadis-hadis sahih, Nabi melihat dengan sempurna, utuh. Jibril bagaimana? Hadis-hadis sahih menyebutkan, ini kan perkara gaib ya. Rukunnya iman, simpul kedua tentang malaikat. Ada 600 sayap dan sebagainya. Setiap jatuh itu ada mutiara dan seterusnya. Ini perkara iman. Nanti kalau mau lihat pas kembali ke akhirat. Nanti Allah tampakkan. Siapa yang kelihatan pertama? Jibril atau Munkar Nakir? Allahu'alam bisawab. Ini perkara iman. Nah, intinya apa? Diyakini adanya. Sejarah juga membuktikan. Bisa dilacak waktunya. Kapan? Ya, setahun sebelum hijrah. Periode Makkiyah. Makkiyah. Ya. Pada usia 52 tahun, pada 12 tahun mengemban risalah. Setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Year before hijrah. Nah, ini ya. Ini. Mau dicek lagi, kapan Ustaz bulannya? Oh silahkan, ya. Rabiul Awal. Nah, pendapat Ibnu Katsir menyampaikan di Rabiul Awal, Ibnu Katsir di Rajab, Imam Nawawi menyampaikan Rabiul Awal. Imam Nawawi berpendapat Rabiul Awal. Di 27. Ya kan? Ibnu Katsir mengatakan di Rajab. Rajab. Di 27. Ada yang berpendapat Ramadan tanggal 17. Ya kan? Wajar, karena itu dulu kan belum ada sensus. Kan belum ada sensus, belum ada macam-macam tanggal dan sebagainya. Umumnya menunjuk pada 27. Yang terkuat banyak di sini. Ada di antara Rajab sampai ke Rabiul Awal, di antara bulan-bulan itu, selang-selang itu. Wajar kalau menunjukkan peristiwa demikian di antara selang bulan itu. Tapi disepakati terjadi, tahu semua. Ya. Usia 52 tahun peristiwanya terjadi. Kemudian juga Isra dan Mi'raj, ayatnya ada, kemudian dalilnya ada, hadisnya pun jelas, dan peristiwanya bisa dilacak dalam sejarah. Dan di buku-buku kita temukan dalam sirah. Dan bisa dipastikan, bisa dilihat, bisa dicek, sampai pembuktiannya ada. Ya, sampai bisa dibuktikan kekinian. Ya, saat Nabi ke Masjidil Aqsa itu, ada apa yang terjadi, di perjalanan bagaimana, bisa dibuktikan. Sampai nanti jejaknya pun kalau ke Masjidil Aqsa di Palestina bisa kelihatan. Ya, jejak-jejak sejarah yang adanya. Ya, sampai sekarang kalau dari mulai Masjidil Haram, ya, kalau nanti satu saat agak lebih enak senggang, kita tunjukkan. Ya, dari mana posisinya, Nabi sebelum berangkat ada di mana, berangkatnya seperti apa, ya kan? Pulang-pulang nanti di Jabal Qubais, naik, di mana Jabal Qubais itu, bagaimana tindakan Abu Jahal pada saat itu, bagaimana Abu Jahal mengejar Abu Bakar yang ada di tempat kediamannya, yang sekarang ada Hotel Hilton itu. Ya, kalau Anda naik ke Hotel Hilton ke atas, ada musola di atas itu, ya. Naik tangga pakai eskalator ke atas, masuk, naik lagi tangga sedikit, ada itu Masjid Abu Bakar namanya. Itu rumahnya di situ dulu. Sampai dikejar-kejar. Ada kisahnya di sirah. Nyata sekali, ya. Ini dibuktikan semua. Jadi, waktu sudah, dalil sudah. Itu kan? Kemudian juga tinjauan filosofisnya sudah dan seterusnya. Belum selesai. Manfaatnya apa sih salat? Apa manfaat salat? Gimana kita menulisnya? Itu sudah. Ini apa manfaat salat? Ya, masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Jawab pelan-pelan.

baca Quran, gak usah bikin status. Bikin status tidak akan melahirkan kedamaian pada jiwa, ya, hanya menambah kegelisahan. Karena setelah bikin status, nunggu baca komen, siapa yang komen, ya, hanya cuma buang-buang waktu, nambah segala hal, ya. Nah, baik buka mushaf, wudu, buka mushaf, baca Quran, lahir ketenangan. Zikir, doa, doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dula jahri minal qawli. Makanya doa cenderung menenangkan. Anak belum pulang, ya, pada waktunya. Gelisah wajar seorang ibu. Wudu, doa sama Allah, minta kebaikan. Tenangan datang dulu, ikhtiar, cari dan seterusnya. Ya. Kemudian apa lagi? Kalimat thayyibah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Itu bagian dari zikir. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah, kalau tuntas salat zikir kepada Allah, Quran surah ke-4 ayat 103. Makanya orang-orang yang zikir itu kelihatan tenang. Ya, ahli zikir itu tenang. Enggak ada wah ahli zikir emosian. Tenang. Ahli zikir itu tenang, auranya, karismanya, macam-macam itu zikir. Dan salat itu puncaknya zikir karena memadukan semua itu. Dalam salat ada takbir, Allahu akbar. Ada dalam salat ada tahmid, alhamdulillah. Dalam sholat ada apa lagi? Ada tasbih, subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam sholat ada istighfar, Allahumma gfirli, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Dalam sholat ada Al-Quran, Al-Fatihah baca Al-Quran. Ya, dalam sholat rukuk sujud ada doa, dan seterusnya. Gabungan, makanya orang sholat itu harusnya cenderung lebih tenang. Dan sholat disebut zikir. Balik ke Quran surah 20, Thaha, ayat 14. Disebutkan ketika Allah mengaitkan sholat dengan iman, fa'ilahi zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, tunaikan salat dengan benar sebagai zikir kepadaku. Zikir kepada Allah itu puncaknya dalam salat. Makanya salat itu dahsyat. Jangankan salat saat mau dilakukan, tempat salatnya aja bikin tenang. Tempat salat itu kan masjid. Musalla. Ya, itu tempat paling favorit yang menenangkan. Makanya banyak orang tuh punya problem macam-macam tuh larinya ke masjid. Ya. Walaupun cuma sekedar tiduran gitu. Coba lihat tuh. Walaupun cuma sekedar tiduran pada musim-musim Ramadan tuh. Di kantor-kantor musola apa. Kata menenangkan emang. Tempatnya aja bikin tenang. Masuk, ya kan? Baru duduk, samping AC. Saking tenangnya tidur aja. Ulah, Masya Allah. Ada yang gak bangun lagi. Itu ya. Ini masjid itu tempat yang sangat menenangkan di muka bumi. Saya ada kisah-kisah menarik lah tentang ini tuh. Tapi supaya gak terlalu melebar. Ini baru tempat sholatnya. Apalagi sholatnya, jika dikerjakan dengan benar, memberikan kedamaian. Ya, tiga, ya, sarana curhat terbaik yang mempercepat pengabulan doa. Ini, percepat terkabulnya doa. Sarana curhat terbaik kepada Allah. Ya, ingin menyampaikan apa? Curhat kita kan kepada Allah dalam bentuk doa. Ya, gak ada solusinya curhat di media sosial, nambah-nambah persoalan. Ya. Suami punya masalah, ibu yang curhat, malah suami yang kena masalah lebih banyak lagi. Ya, bisa-bisa jabatan kemudian diberhentikan, gitu kan? Ya, yang curhat ibunya, suami yang kena masalah, repot tuh. Makanya jangan curhat di media sosial. Ya, anak curhat tentang bapak, bapak dan ibu kena masalah semua, gitu kan? Ya, gak usah di media sosial. Allah sudah memberikan media. Ya, kenapa Anda harus sok dan mendapatkan kesialan karena curhat di media sosial? Ya Allah sudah kasih sholat, jangan berdiri sendiri, masa gak usah kreatif. Media sosial itu share aja yang baik-baik, gitu kan? Jangan menghadirkan sesuatu yang justru membuat kita lebih susah. Ini terkabul doa. Dalilnya apa? Quran surah ketiga, contoh, Ali Imran, ayat 38-39. Ya, tentang kisah Nabi Zakaria yang difonis, gak mungkin, yang mustahil, kata manusia, punya keturunan. Karena maaf sekali, istrinya difonis menopause dan mandul. Ya kan? Nabi Zakaria sudah beranjak sepuh, fisiknya sudah letih, rambut memutih. Ya, istri terutama divonis dengan hal-hal teknis secara medis yang katanya tidak mungkin punya keturunan. Apa yang dilakukan? Curhatnya kepada Allah. Beliau sholat. Sholat tuh, solusinya sholat. Ya, hunalika da'a Zakaria rabba, di mihrab itulah, di mihrabnya Maryam beliau berdoa. Sholat. Ya, nanti tahu sholatnya di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabba, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Ketika mereka mengatakan tidak mungkin, maka aku beralih kepadamu yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Nah, itu tanda ya. Itu fikih Quran tuh. Jadi kalau orang sudah mengatakan ini gak mungkin bu, ini gak bisa pak, itu tanda langsung dari Allah bahwa Allah ingin mengabulkan apa yang Anda mohonkan langsung tanpa perantara. Itu cintanya Allah itu. Makanya gak boleh putus. Ya, gak boleh putus. putus. Putus hubungan dengan Allah itu enggak boleh. Ya, karena itu Nabi Zakaria sudah ngasih contoh yang di surah Maryam itu. Kalau kita baca dari ayat kedua itu, bahkan dari ayat pertama, kafa ya ain sad. Ya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnala rabbahu. Ya kan, nida'an khafiyya. Rabbi inni wahana la'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Masya Allah, indah sekali. Ya Allah, aku ini selalu tidak pernah putus harapan kepadamu. Aku selalu berdoa. Dari rambutku masih menghitam sampai memutih, fisik letih. Tapi aku gak pernah putus dalam memohon rahmat, berharap kepadamu. Itu. Apa? Minta keturunan. Puncaknya dimohonkan tuh, di mihrab itu. Dalam sholat. Mereka mengatakan mustahil. Dan inilah ya tanda pertamanya. Aku memohon kepadamu ya Allah yang tidak pernah punya batas dalam pemberian. Langsung disebutkan di antara asmaul husnanya, Wahab. Dengan memohon jadi hab. Habli, ya Allah yang pemberi tanpa batas, anugerahkan kepadaku dari sisimu saja. Karena orang mengatakan gak mungkin aku minta darimu saja. Ya, keturunan terbaik. Innaka sami'un du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau yang pada maha mendengar pun belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Apa yang terjadi? Ayat 39-nya, perhatikan baik-baik. Fa, pakai fa, tadi saya terangkan fa kepada anda. Cepat seketika, itu baru dimohonkan, selesai permohonan, belum selesai sholatnya. Itu baru di awal bermohon. Fanadatsul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Itu dalilnya. Fil mihrab. Maka seketika turun malaikat, sedangkan Nabi Zakaria itu masih berdiri dalam sholat. Masih berdiri. Artinya belum selesai sholatnya. Baru selesai berdoa. Seketika turun, menyampaikan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Beri kabar, kau akan punya anak. Dapat kabar dari Allah. Jadi kabulkan, akan punya anak. Istrimu akan mengandung. Ya. Dan namanya diberikan oleh Allah Yahya. Hidup yang kata orang mustahil. Ada dari rahim seorang perempuan yang difonis secara medis, klinis, monofus, dan mandul punya keturunan. Kata Allah, gak ada yang mustahil bagiku. Jadi, terjadi. Mudah bagi Allah menjadikan segala yang bisa terjadi. Ya, dan itu mukjizat. Ya, nanti kalau Yahya itu lahir dari ibu rahimnya yang difonis sudah tidak mungkin mengandung dan melahirkan. Nah, nanti kerabatnya Isa alaihissalam justru lahir dari rahim seorang ibu. Ya, yang tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, sama-sama mukjizat tuh. Yahya kan pengantar pada risalah Nabi Isa. Yahya lahirnya dapat mukjizat. Apa diantara kelahiran mukjizatnya itu? Lahir dari ibu yang rahimnya difonis tidak mungkin mengandung melahirkan. Jadi, kan? Isa, Yesus, Mesia lahir dari rahim seorang ibu. Kan? Tanpa adanya laki-laki. Kan? Dari proses ya, biologis yang terjadi seperti normalnya. Itu dua-duanya mukjizat. Ya, dan sama-sama manusia. Dan tidak diklaim sebagai Tuhan. Kan? Adam dahsyat. Lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kan? Hawa dahsyat, lahir dari bagian seorang bapak, seorang ayah, seorang laki-laki. Jadi semua bagi Allah kalau mau terjadi, terjadi. Ya, yang lahir anak dari gak ada bapak, gak ada ibu, lahir dari seorang ibu tanpa laki-laki, tanpa ayah. Ya, lahir dari bagian ayah tanpa ibu, bisa terjadi. Lahir dari rahim yang bermasalah, ya namanya Allah, berkuasa apa saja. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, kembali fokusnya ke sini. Ini dia dalilnya. Karena itu, semua nabi itu, kalau ada apapun, mereka semua konektivitasnya ke Allah lewat sholat. Semua nabi sholat. Ya, tadi, Nabi Isa, Yesus, Mesias, sholat. Ya, di Quran surah ke-19, ayat 31. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa zakah. Sholat. Ya, Nabi Musa tadi, Quran surah 20-14, sholat. Nabi Ismail, bahkan memerintahkan keluarganya sholat. Quran surah 19, ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Di para nabi, rasul sholat, curhat sama Allah, minta solusi. Ya, maka kita lebih layak untuk meneladaninya. Rasulullah itu puncaknya. Makanya Nabi Isa, Yesus, Mesiah itu langsung mengatakan, ini gak ada yang bisa nandingin ya Nabi Muhammad itu. Ya, yang lain sholat, sholat. Bagus sholat ya para nabi rasul. Tapi ini Ahmad gitu ya. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ya, nanti ini Ahmad. Ahmad itu kan sifat ini. Ya, sifat penghambaan kepada Allah yang tinggi sekali. Ya, wajar sunnahnya aja bisa sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, dan enak aja ketika ditanya, kenapa mesti begini? Kau terjamin surga, madmun, ya, maksum, terjaga dari maksiat. Jawabannya santai, ringan sekali. Afala akunu abdan syakura. Apakah boleh aku jadi hamba yang mensyukuri dari semua itu? Ini. Nah, jadi sholat itu mempercepat terkabulnya doa. Mau tambah lagi? Mau lewat sedikit nih. Tambah dikit ya. Tambah dikit ya. Sholat mempercepat hadirnya kesuksesan dan kebahagiaan. Ya. Kita gabungkan 4 dan 5. Mempercepat kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. Sukses dan bahagia. Ya, komplit tuh lima. Sholatnya lima waktu, lima faedah. sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan sukses bahagia ini, namanya falah. Singkatnya begitu, falah. Falah itu sukses dan bahagia. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris Arab, falah itu success and happiness. Ya. Sukses dan bahagia, falah. Orang yang menggenggam kesuksesan kebahagiaan itu disebut aflah. Ini kata dasarnya falaha. Ya, kata dasar awalnya sekali. Kalau menggenggam kesuksesan kebahagiaan tinggal tambahkan hamzah, pindahkan harakat fathah ke sini jadi a. Ini sukun aflaha. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Saya lagi ke sini orang beriman. Quran surah 23 al-mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Orang beriman kalau benar-benar iman melekat pada dirinya, identitas berimannya bagus, diimplementasikan imannya dengan ibadah yang benar, pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa ciri pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashiyun. Ternyata pengantar pada kebahagiaan, kesuksesan itu salat. Ya. Dan ini yang paling diharapkan oleh manusia. Ya, tingkat tertingginya itu kan ini, iman. Jadi tingkat tertinggi insan beriman itu, pokoknya terserah, yang penting saya sholat itu karena Allah perintahkan. Itu aja. Karena saya beriman, saya sholat. Ya, tapi kan tadi saya katakan, ada yang ciri khas anak-anak, ada yang orang dewasa matang dengan kedewasaan dan akalnya, ada yang dewasa kekanak-kanakan. Masih nanya juga dan sebagainya. Ya, maka butuh motivasi. Apa di antara motivasi yang terkuatnya ini? Sukses, bahagia. Sukses, bahagia. Nah, diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Ini bahagianya dunia akhirat. Suksesnya dunia akhirat. Coba lihat. Hayya ala salah. Setelah itu apa? Hayya ala falah. Tuh. Ayo sukses. Ayo bahagia. Karena itu, kalau kita ngaji sirah, saya kira sangat pantas itu pelajaran sirah itu jadi kurikulum pokok dalam pembelajaran. Karena praktek di semua ada dalam sirah. Ya, saya agak khawatir ya, anak-anak sekarang itu lebih kenal dengan bahkan yang fiktif-fiktif itu. Ya, yang fiktif kan gak ada sama sekali gitu. Apalagi ada yang sekarang-sekarang ini. Ya, toko-toko macam-macam yang fiksi. Ya, taruhlah yang ya, Batman, Superman, Pokemon, Doraemon, apalagi itu macam-macam lah. Ya, dulu ada Sensei, ya, Shiryu, Yoga, terus Andromeda, macam-macam, dan seterusnya. Ya, Son Goku, Son Gohan, dan seterusnya, macam-macam. Itu kan fiktif tuh. Dimunculkan. Nah, sekarang sudah ada macam-macam lagi tuh. Ya, saya ngerti dunia sekarang itu anak-anak tuh. Nah, macam-macam. Tapi saya khawatir ketika tidak kenal dengan yang real, yang faktual, yang fakta. Kita itu punya semua buktinya, bukan imajinatif, bukan fiktif, sifat nyata semua. Tokoh-tokoh superhero kita itu banyak sekali. Kitab-kitab bisa ditampilkan. Makanya saya sarankan ya, penerbit-penerbit, penulis-penulis, munculkan tuh yang nyata-nyata itu. Supaya diketahui anak-anak kita sekarang, di sekolah tuh pakai yang itu. Ya, munculkan. Supaya kenal, Uthman itu kebangetan kayanya, Abdurrahman bin Auf tuh kebangetan kayanya. Nomor tingkat tertinggi. Ya kan kaya paling dasar, kaya banget, tengah-tengah, kebangetan kayanya paling tinggi. Ya. Tapi bagaimana mereka meraih status itu? Kan kaya waktu jahiliyah sudah kaya. Ya kan awal masuk Islam kaya banget. Begitu sempurna ada risalah salat dan sebagainya, kebangetan kayanya. Ternyata yang paling dahsyat itu apa? Mereka tuh menikmati semua hasil yang didapatkan itu, kebahagiaan tertingginya itu ternyata saat salat. Karena apa yang mereka dapatkan itu sebagai pembuktian janji Allah dari sholat mereka yang sempurna itu. Ya, makanya mereka menikmati sekali sholat. Buka kitab Imam An-Nawawi itu dalam At-Tibyan. Itu Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi sampai menyampaikan seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Itu enggak pernah meninggalkan malam kecuali sampai menikmati tahajudnya dengan sempurna. Sampai rata-rata khatam Al-Quran. Rata-rata itu. Itu semua yang sukses-sukses itu. Sholat. Ya, karena apa? Karena cara pandang mereka berbeda. Ketika dikatakan hayya 'alas shalah, sami'na wa atha'na. Yes, ya Allah, siap. Kami dengar, kami patuh, kami taat. Dan spiritnya pakai iman. Yakin betul bahwa dengan sholat itu pasti semua urusan selesai. Pasti bahagia. Kan kembalinya ke sini puncaknya nih. Jadi kan mengoneksikan kita dengan Allah. Ya. Jadi, begitu sholatnya pakai iman, ini hadir, datang dengan cepat. Makanya terbukti. Begitu terbukti mereka merasakan, mereka nikmati sholatnya. Dan sudah menganggap kecil semua selain sholat. Makanya mereka katakan, dibimbing oleh Nabi kan jelas, Allahu Akbar. Sekarang yang paling tinggi Allah segalanya. Yang lain kecil semua. Ya, nilainya kecil. Nah, dunia itu, kalaupun ada manfaatnya mungkin, ya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi melihatnya kecil aja, jadi nggak biasa aja. Makanya Nabi itu komennya sederhana tentang harta. Ya, kata Nabi, umatku kaya itu biasa. Jadi jangan menganggap luar biasa kekayaan itu biasa. Kata Rasulullah, yang dikhawatirkan itu adalah umatku yang kaya yang tidak bisa memanage kekayaannya dengan baik. Kaya itu biasa. Nah ini gambarannya nih. Ya. Keberhasilan, kesuksesan, dan seterusnya. Ini solusinya ada di sini. Dan ini kan amalan pertama takwa yang mengonfirmasi iman. Ya, dalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin. Amalan pertamanya apa untuk mengonfirmasi iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Karena itu ketika kita sholat, itu amalan pertama mengonfirmasi takwa. Sedangkan takwa pokoknya ini. 6 pokok keimanan ini. Sedangkan di ayat lain, kalau mampu meningkatkan ini, apa feedbacknya ke kehidupan kita, ke aspek muamalah itu? Quran Surah 65, ayat 2-3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ. Siapa yang meningkatkan takwanya semakin meningkat, ya? Diberikan solusi dalam setiap kehidupannya. Ada masalah, selesai, selesai, selesai. Dan implementasi ini apa? Lewat sholat. Makanya banyak orang yang punya masalah, selesai di hamparan sajadah. Bentangkan, selesai. Ada yang gak tuntas-tuntas, masalah kecil karena cuma pakai ego, intelektualitas, harta. Gak tuntas-tuntas. Ini. Ya, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Rizki berkah. Makanya gak banyak tuntutan dalam hidupnya, gak jadi beban. Ya. Apalagi? وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Cenderung bahagia. Apalagi? وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Ya, ditambah pengetahuan. Karena itu orang-orang dulu, itu dari awal pendidikan pertamanya pada anak-anak, pendidikan dini itu sholat. Pendidikan dini sholat. Dan ini syarat Nabi. Ya, dari sejak 7 tahun, tekankan sholat itu. 10 tahun berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Ya, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Ya, saya kurang sepakat dengan terjemahan pukul. Ya, karena penjabaran pukul itu bisa berbeda. Kalau di Arab itu standar, biasa itu. Ya, di kita nanti bisa ada aktivis HAM dan KPAI atau yang lain-lain dan seterusnya yang tidak mengerti. Makanya penerjemahan doraba itu jangan selalu diartikan dengan memukul, tidak. Ya, doraba itu bisa diartikan memberi pelajaran, contoh. Ya, inna allaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu contoh di ayatnya, Quran Surah kedua ayat 26. Jadi bikin pelajaran yang membuat dia mengerti bahwa sholat itu penting. Contoh, ya, tahan uang jajannya. Ya, janji untuk liburan ditahan dulu sampai sholatnya betul. Itu kan anak-anak, namanya anak-anak, ya kan? Nanti kalau sudah dewasa dia mengerti jadi kebiasaan. Nah, ini gambarannya. Inilah mukaddimah untuk khusus pembahasan dari detail. Kalau yang sebelumnya kan ibadah, kalau ini mukaddimah sholat. Ya, mukaddimah sholat, aplikasi dari mukaddimah ibadah. Nah, kita belum masuk ke pembahasannya. Kan kita belum bahas sholat itu apa. Kan kita belum bahas dari tadi. Ya itu kan sudah 2 jam lebih kita ngaji kan? Tapi kan kita belum bahas. Jadi sholat itu apa? Belum kita jawab nanti pertemuan berikutnya. Kita baru membahas tentang kenapa harus sholat, apa dalilnya, kapan itu disyariatkan, apa manfaatnya, baru sampai di situ. Sehingga dengan mendapatkan itu, kalau adzan berkumandang, alhamdulillah. Nah, cara pandangnya sudah beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, kunci kebahagiaan. Sudah tiba. Kan? Nah, ini waktunya saya minta. Ini nih, inti sukses saya nih. Ya, kalau sudah cara pandangnya begitu, nggak jadi beban. Sudah tidak menjadi beban dalam kehidupan. Ya, tinggal nanti. Sekarang, apakah semua orang yang sholat itu bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Belum tentu kalau tidak sesuai ketentuan dan caranya. Karena itulah pertemuan berikutnya kita akan bahas. Seperti apa cara sholat yang dimaksudkan? Bagaimana hikmah ya, dari semua gerakan dan bacaan sholat itu? Apa maknanya? Bukan hanya caranya. Ya, caranya, maknanya, hikmahnya. Sehingga kita setiap bergerak, berkata, bertutur dalam sholat, berdoa, kita paham, mengerti apa yang dibaca, khusyuk kita dapatkan. Dan lebih daripada itu, manfaat kita bisa raih. Dan semua bersumber dari referensi yang telah disampaikan. Jadi kalau saya taruh di meja agak banyak. Ya, saya suka agak ini ya, bukan bingung sebetulnya. Tapi lebih bagaimana cara menyajikan kepada Anda ketika ada yang bertanya, Ustaz referensinya dari mana? Saya sarankan ikutin aja dulu ya. Ikutin dulu, saya pun ini sedang merumuskan supaya mudah. Karena saya kumpulkan agak banyak gitu. Ya, di buku fikih nanti 4 mazhab itu insya Allah kita sudah gali. Kemudian nanti ada yang kitab-kitab hadis untuk dalil, di Quran jelas. Sampai saya juga melihat di Indonesia itu ada buku-buku apa gitu yang dipelajari. Supaya bisa melihat kecenderungan masyarakat, kita nanti riset dari situ. Dan kita siapkan nanti satu buku yang menggabungkan apa yang kita bahas ini. Ya, jadi kalau Anda tanya, Ustadz di kitab mana? Saya ambil contoh deh sedikit, ini baru sebagian nih, sebagian kecil sekali. Ini yang hunting saya ke toko buku di Indonesia ya. Ini, ya saya suka main-main tuh ke toko-toko buku di Indonesia itu. Ya, waktu-waktu senggang Lagi ya? Nih, tentang sholat semua nih. Ya? Nah, ini tentang sholat nih. Ini yang ada di Indonesia nih rata-rata. Saya kalau ke toko buku cari. Jadi kalau saya mau bahas biasanya tentang sholat. Nah, kalau kita kan kitab-kitab insya Allah sudah ada. Ya, kitab apa namanya? Fikih misalnya, Al-Um kita punya. Nanti misalnya yang di Sandar Santi di Indonesia, ini yang, nah ini yang turunan dasar ya. Nah, ini nanti Qurratul Ain, ya. Qurratul Ain nanti ini madhabnya Imam Syafi'i ya, turunannya Syekh Malibari ini. Nanti di syarahnya nanti ada Fathul Mu'in, ini dua jilid Fathul Mu'in, ya. Dasarnya nanti untuk membantu ini pemahamannya nanti ada yang Anatu Talibin, hasyiahnya 4 jilid nih. Ya. Nah, nanti dasar pokoknya ada Fathul Wahhab, contohnya yang ini. Ini baru Syafi'i nih. Nanti ada Al-Um juga. Al-Um kemarin sudah saya contohkan ya. Di Al-Um. Al-Um sendiri ada 9 jilid ya yang kita dapati itu. Satu kemarin sudah kita contohkan, masih di sini pembahasannya. Oh, yang di bawah nih ada Al-Um. Nah, ini yang Imam Syafi'inya. Ya, nah ini nanti Musnad Ahmad 16 jilid sendiri. Ya, Musnad Ahmad tuh 16 jilid itu di pojok tuh. Ya, 16 jilid sendiri. Dan 16 jilid nanti yang Abu Hanifah juga kita munculkan. Kemudian Imam Malik ada Muwatta. Saya kan di Libya kuliah. Jadi kuliah itu ada di madzhab Maliki. Jadi juga insyaallah sudah mempelajari itu, langsung belajar dari Maliki. Jadi kita bisa turunkan lengkap tuh insyaallah 4 madzhab. Nah, ini yang di Indonesia nih. Ya, jadi saya setelah belajar, riset dulu ke toko-toko buku di Indonesia, ada buku apa aja gitu kita baca. Macam-macam yang nyambungnya ke Hambali, misalnya ini kan, yang sifat sholat nabinya saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gitu kan. Nah, yang teman-teman, apa namanya, yang menyampaikan salafi dan sebagainya, ini rata-rata kesini, gitu kan. Jadi ada yang versinya Syekh Al-Albani, yang terjemahan bahasa Indonesianya juga saya dapatkan nih, gitu ya. Nanti kita pelajari, kenapa begini, kita sampaikan. Ini yang 4 madhab. Ini yang sifat sholat nabinya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syafi'i. Ya, macam-macam ya. Ini Syed Sabiq juga ada dalam sholat. Ya, macam-macam. Ini insya Allah yang tradisionalis juga. Yang, apa namanya. Di NU kan tadi pakai banyak hal yang, apa namanya, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Ini yang fikih tradisionalisnya. Karya, apa namanya, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somadnya. Macam-macam nanti kita kumpulkan. Ini yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, tapi saya sarankan, maksud saya hanya ingin tunjukkan bahwa insya Allah yang ada di Indonesia itu, ya, yang ada di toko buku apa, rata-rata sih sudah ada. Jadi saya sudah baca nih, ya, macam-macam sudah lihat, sudah kita kumpulkan. Dan karena kita kan sudah belajar di induknya, jadi di induknya kita turunkan aja. Ya, ini maksudnya gini, kayak suka dapat pertanyaan, Ustadz, referensinya bukunya apa? Ya inilah. Jadi kalau Anda mau belajar, ya Anda harus baca semua ini. Ya, jadi untuk memudahkan, ya udah Anda ikuti aja gitu apa yang saya sampaikan. Jadi kalau nanya, Ustaz referensinya dari mana tuh? Ngarang-ngarang sendiri apa tidak? Ya ini aja nanti Anda main, Anda baca semua tuh. Dari apa yang telah ada, ini tentang sholat semua. Ya, ada yang bahas tentang kesalahan, tentang ini, ya nggak apa-apa lah. Itu kan persepsi masing-masing. Yang ada yang ini sudah ada terjemahan, kayak nadharat, fi ma'ani sholat, jadi terjemah sholat penuh makna, dan seterusnya. Ya. Ada kitab-kitab yang membahas hikmah, ini Asrarus Salat. Ya, nanti tentang hikmah kita akan banyak bahas tentang ini. Dengan nadharat fi ma'anis shalah. Kita punya nadharat tuh. Saya beli di Tripoli. Nah, ini nih. Nadharat fi ma'anis shalah. Jadi, kenapa takbir begini angkat tangannya? Ya, kalau masalah kita tentang caranya, fikih nanti. Bagaimana cara mengangkat tangan? Bagaimana posisi jarinya? Menghadapnya seperti apa? Itu nanti persoalan fikih. Tapi kalau apa maknanya kita mengangkat begini, persoalan hikmah kitabnya ada. Ya kan? Nah, kalau persoalan dalil ke Quran, ke hadis, nanti kitab-kitab hadis dengan tafsir-tafsir nanti kita akan munculkan. Insya Allah setiap pembahasan tentang makna salat, tentang gerakan dari awal sampai akhir, kita akan kaji berdasarkan tinjauan-tinjauan fikih dan juga mengacu pada referensi-referensi yang ada. Tentu ini bukan keseluruhannya. Ya, tentu ini bukan penyempurnaannya. Masih banyak dari guru-guru lain yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Ini hanya gambaran kecil yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa kita dapati. Itu saja. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa apa yang kita kaji ada dasar-dasar yang kita bisa jadikan patokan sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita pelajari benar. Dan kalau sudah belajar seperti ini, insya Allah sikap kita bisa lebih bijak, ya, lebih mengetahui dengan wawasan yang luas. Kalau teman-teman kita begini, oh ini dalilnya ini. Bahkan kita bisa insya Allah memahami, kalau yang nggak ada dalil itu begitu. Ya itu yang nggak ada dalilnya, kita pun menyampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lembut, sehingga dengan itu bisa didapatkan risalah keagamaan ini dengan diterima dengan hati yang lapang dan sikap-sikap yang mulia. Sekira itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian di hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah rahmati kita semua. Dan izin menyampaikan bahwa insya Allah zonasi akan dimulai di hari Ahad. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada 5.200 yang telah mengaktifkan akun yang kemarin saya lihat, yang sekarang mungkin akan diupdate kembali oleh Ustadz Fadil, diikuti saja. Dan akan diinfokan kepada Anda hari Jumat atau Sabtu, ya, mana zonasi yang pertama akan mendapatkan sesi untuk bisa diskusi, pendalaman, Anda boleh bertanya. Kalau nanti ada aturannya, kalau sifatnya pribadi, ya, dituliskan, disampaikan ke admin sesuai dengan zonasi. Kalau sifatnya konfirmasi pembelajaran atau bertanya hal umum, bisa langsung ditanyakan dengan dialog sehingga waktunya bisa lebih singkat didapatkan. Itu kemudian update untuk pembangunan pesantren. Hari ini kami akan rapat besar, ya, dengan arsitek, dengan semuanya untuk menentukan mulai proses untuk pembangunan. Dan insya Allah nanti saya pun akan dalam waktu yang dekat ke lokasi juga untuk bisa mengecek, dan kita ambil beberapa klip dari sana untuk menyampaikan kepada teman-teman. Ini loh lokasinya, gambarannya seperti ini dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan itu selesai direncanakan di Maret-April 2024 dan pas itu, ya, di akhir International Islamic School juga formal pindah dari SD ke SMP, dan nanti insya Allah setelah Ramadan barangkali atau di pertengahan tahun ini baru akan dibuka untuk pendaftaran sesuai dengan kuota yang ada. Jadi kalau tanya-tanya saya sampaikan sekarang, ya, sekarang belum dibuka, nanti dibukanya setelah di pertengahan tahun, sekitar bulan Juni, ya, Juni atau Juli baru akan dibuka. Karena akan dibimbing dulu sebelum masuk pesantren sehingga kualifikasinya pas seperti yang diharapkan. Karena itu hanya terbatas penerimaannya khusus untuk mencetak ulama saja. Santri Mira nanti mendapatkan porsi untuk pembelajaran di waktu-waktu senggang ketika santri yang khusus sedang libur di waktu-waktu summer atau yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini dan atas partisipasi kita semua sehingga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya kalau belum mampu menjelaskan seperti apa yang Anda harapkan, karena tugas saya hanya menyampaikan apa yang kiranya benar untuk disampaikan, bukan membenarkan apa yang diinginkan. Namun lebih daripada itu, semoga Allah melapangkan hati kita semua untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا أرحم الراحمين مؤمنين بك يا أرحم الراحمين وبرسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan kasiran pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan ilmu yang disampaikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, kami kembali ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar paket buku spesial Mira Institute, ya, untuk bisa segera mengaktifkan akunnya dengan cara melengkapi data diri teman-teman sekalian. Alhamdulillah sudah ada 5.247 mahasantri yang sudah berhasil mengaktifkan akunnya. Sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload kitab-kitab rujukan dan juga materi yang sudah diupload dan scan oleh admin di website resmi Mira Institute. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video materi sebelumnya secara utuh dari awal pertemuan sampai dengan hari ini. Dan juga bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Teman-teman juga bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti sesi konsultasi di sesi zonasi yang insya Allah akan dimulai di Ahad ini, insya Allah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk itu, bagi 4.000 lebih peserta yang sudah terdaftar, silahkan aktifkan akunnya dengan cara login kembali di website resmi Mira Institute, masuk ke mira.quantumakhir.com. Silahkan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Teman-teman bisa merujuk kembali username dan juga password-nya di folder inbox teman-teman sekalian, di emailnya. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Karena ada kemungkinan email yang kami kirim, username dan juga passwordnya masuk ke folder tersebut. Atau teman-teman bisa menghubungi tim admin di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, untuk loginnya, teman-teman bisa menggunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang seperti sudah kami sampaikan. Untuk passwordnya bisa dengan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Dan untuk bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka. Silahkan masuk ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama, silahkan pilih paket buku spesial Mira Institute. Karena paket tersebut adalah syarat wajib untuk terdaftar menjadi mahasantri di Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang berada di luar negeri, silahkan hubungi tim admin Mira Institute khusus luar negeri agar teman-teman bisa dipandu untuk terdaftar menjadi mahasantri di Mira Institute. Setelah terdaftar, silahkan login kembali seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahamannya bisa maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa tersambung dan bisa terkorelasi. Dan bagi teman-teman yang secara umum ingin mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute, silahkan subscribe YouTube channelnya Mira Institute. Cari logonya seperti yang ada di layar kiri atas teman-teman sekalian. Dan yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA, silahkan subscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap pemberitahuan terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Bagi yang ingin mengambil atau ikut andil dalam pembangunan lahan pesantren Mira, silahkan teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening BSI atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar di nomor 111-4444-142. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin ikut andil atau mengambil kesempatan pembangunan lahan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, atas nama Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhyar di nomor 111-4444-142. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.